Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwan ikhwat hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung di halaman 400 hadis 156. Insyaallah kita sampai di situ. Masih di bawah tajuk menjaga amalan perbuatan, menjaga amal perbuatan. Jadi hadis di halaman 456, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُ مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ. Hadis ini bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tinggalkan dariku dari banyak bertanya tentang apa yang kutinggalkan dari kalian, yakni tidak diperintah atau dilarang. Sebab yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kerana mereka banyak bertanya dan bertentangan mereka terhadap para nabi mereka. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah. Dan jika kamu ataupun jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis muttafaq alaihi. Dalam hadis ini disuruh kita jangan banyak bertanya tentang apa yang sudah diperintah dan apa yang belum dibincangkan ataupun apa yang belum terjadi. Kerana kalau apa yang belum terjadi kita dibincangkan, dia buang masa. Apa yang belum terjadi, belum ada hukumnya, jangan dipersoalkan. Dan begitu juga apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah, kita tidak boleh persoalkan. Kita lakukan semampu mungkin. Ada orang tak mau melakukan tetapi banyak persoalannya. Dihancurkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dia bukan nak mengamalkan apa yang disuruh, bukan nak ditinggalkan apa yang dilarang, tetapi mereka bincangkan. Bincang sampai berikhtilaf. Ada yang menentang Nabi langsung dan ada menentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Mereka banyak perbincangan. Mereka kurang berbuat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dengan hadis ini disuruh kita jangan banyak soal. Lakukanlah semampu mungkin. Apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau kita lihat, kata Rasulullah SAW, tinggalkan dariku, dari banyak bertanya tentang apa yang ku tinggalkan dari kalian, yakni tidak diperintahkan atau dilarang. Jadi apa yang ditinggalkan, apa yang disampaikan, ada yang ada pada kita ni, jangan banyak persoalan. Jangan banyak ditanya, amalkan sahaja. Ada orang malas nak berbuat, dia banyak bertanya. Akhirnya banyak alasan. Dengan alasan ni banyak yang ditentang. Timbul ikhtilaf. Terutamanya ya, orang yang banyak bertanya dan banyak menentang, kalangan Mu'tazilah yang mengukur hadis ini dengan akalnya. Saya ada satu hadis ni. Kalau boleh saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Di bahasa Indonesia dan bahasanya bahasa agak sulit dipahami oleh jamaah. Bila saya pasarkan, ramai merungut kerana dia tidak faham isinya. Bukan tak faham apa, tak faham dia punya terjemahan. Hadis-hadis ini adalah berupa hadis-hadis yang tidak diterima oleh Mu'tazilah. Kita tahu Mu'tazilah, dia mengukur apa saja dalam agama ini melalui akalnya. Sesuai dengan akalnya diterima. Kalau tak sesuai, ditolak. Sehingga hadis-hadis sahih yang perawinya seorang, hadis ahad, mereka tak boleh terima. Hadis ahad bagi mereka, hadis dhanni. Mereka hendak hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi. Kalau kita pakai kaedah ini, juga menyalahi kaedah usul hadis atau mustalah hadis atau ilmu sanad. Sebab bagi kita, ahli sunnah wal jamaah, yang kembali kepada manhaj salaf, hadis bukan dilihat pada ramai atau tidak ramai rawinya. Hadis dilihat pada sahihnya. Sebab kalau dipakai kaedah Mu'tazilah, hadis tidak boleh dipakai kecuali dirawikan oleh sejumlah perawi. Kita tahu bahawa Mu'az bin Jabal diantar oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk berdakwah kepada ahli kitab. Kerana penduduk Yaman pada masa itu adalah kebanyakannya ahli kitab. Yaman diantar oleh Rasulullah SAW sebagai utusan yang pertama ke Yaman, dia seorang diri. Apa yang disampaikan oleh Mu'az tentulah hadis. Kalau hadis yang perawinya seorang tidak boleh dipakai, tentulah imannya, Islamnya, penduduk Yaman tak boleh dipakai sebab perawinya seorang, Mu'az. Ini juga pernah berlaku kepada penduduk Jepun. Bila orang Mu'tazilah mengantar da'inya ke Jepun, oleh kerana orang Mu'tazilah mengatakan perawi ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tak boleh pakai, maka orang Jepun halau. Apa kata orang Jepun? Engkau kena bawa sejumlah orang berdakwah supaya apa yang kau katakan ni menjadi hadis mutawatir. Jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, yang kita dikenalkan dengan ilmu sanad, yang penting sanadnya. Sahih atau tidak sahih. Bagi Mu'tazilah, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang walaupun daripada Bukhari ditolak. Contohnya, ya, azab kubur. Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin ada azab kubur. Sedangkan hadisnya hadis Bukhari. Mereka mengatakan kubur yang sempit macam itu, macam mana nak bangun, macam mana malaikat duduk, macam mana, subhanallah. Ini banyak soal, bukan nak diiman ni. Bagi kita, azab kubur ada. Bagaimana? Itu serah kepada Allah. Sebab banyak benda-benda yang kita tak tahu, besok baru kita tahu. Banyak benda-benda yang kita tak faham, besok, lusa dan sebagainya, baru kita faham. Waalaikumsalam, saya kata. Agama kita relevan sebenarnya. Untuk semua waktu, semua ketiga, semua apa masa. Jadi antaranya, orang Mu'tazilah tidak mahu menerima adanya seksa kubur. Kenapa mereka menolak? Kerana asalnya mereka berbincang, akhirnya tak masuk akal. Jadi bukan saja hadis ini tolak, boleh dikatakan Nabi Muhammad SAW pun akhirnya mereka tolak. Akhirnya mereka pakai Quran saja. Katanya perkataan Nabi tak masuk akal nak diterima. Boleh berpecah. Akhirnya kembali kepada Quran. Itu dia katakan Quraniyun. Pemikiran Quraniyun datangnya asalnya daripada Mu'tazilah. Begitu juga sebuah hadis. Andai tidak kerana Bani Israel, daging tidak akan busuk. Terjemahan ini salah. Kalau kita lihat dalam hadisnya, laula Bani Israel lam yakhnuzil lahmu walaula hawa'u lam takhun unsa zawjaha ad-dahr. Hadis ini adalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis mutafaq alaih. Tapi tidak diterima oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka bincang-bincang hadis ini, lama-lama mereka tolak. Mereka bincang-bincang hadis ini, mereka mengatakan hadis ini tak masuk akal. Sedangkan hadis yang kita baca ni, apa saja yang datang daripada Rasulullah SAW, kita terima. Dan ada amaran daripada Al-Quran. Ingat itu, tuan-tuan. Quran mengatakan, apabila menjelaskan sifat orang-orang beriman, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Adapun ucapan penerimaan pengikraran orang-orang yang beriman, apabila diajak supaya patuh dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, mereka katakan sami'na wa ata'na. Ini sikap orang yang beriman. Ini bermakna Mu'tazilah tidak beriman. Makanya Mu'tazilah termasuk salah satu daripada 72 golongan yang ke neraka. Jadi kita jangan ambil sikap Mu'tazilah. Jadi di antara yang ditentang oleh Mu'tazilah, apa dia? Kata Nabi, kalau tidak kerana Bani Israel Yahud, daging tidak akan dirosakkan. Dan kalau kita lihat memang daging sekarang rosak. Bagaimana mereka cara merosakkan? Mereka taruh kimia. Sehingga di Singapura, tak semua daging boleh masuk. Daging India di antara ini tak boleh masuk. Kerana menggunakan kimia yang tinggi. Dan bila kimia terlalu tinggi, macam-macam boleh berlaku. Kesannya mungkin boleh kanser dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa yang monopoli dan eksploitasi daging adalah Yahudi. Dari dulu sampai sekarang. Jadi siapakah yang merosakkan daging ini? Yahudi. Dengan apa? Dan Yahudi menganggap goyim ini perlu dibunuh. Bagaimana cara dibunuh? Dibunuh dengan cara berbagai-bagai. Di antaranya, kimia ini akan membunuh orang-orang yang katakan goyim. Dan kita kalau baca, pemakanan Yahudi adalah pemakanan cara pemakanan para Nabi. Dan ini mereka amalkan sampai sekarang. Tapi tak semualah. Yahudi yang murtad pun banyak. Ya, dia tak mau terima tu. Begitu juga orang Islam, begitu juga. Jadi pemakanan di antaranya, pemakanan utama makanan manusia yang dirosakkan oleh Yahudi adalah daging. Jadi hadis ini tidak diterima oleh Mu'tazilah. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, apa saja yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita jangan tentang. Kita katakan sami'na wa ata'na. Jadi hadis yang kita baca tadi, ya, ambillah apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Kalau tak faham, kita tinggalkan dulu. Ia ditinggalkan dari bincang. Bukan tinggalkan hadis itu terus, tidak. Jangan dibincang. Begitu juga contoh-contoh yang ada. Syaitan berjalan pada badan manusia menurut aliran darahnya. Syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, orang kesurupan. Apa dia kesurupan? Kerasukan. Anda ramai menghadapi orang yang kena rasuk. Bila kita bacakan Al-Quran, orang tu boleh bercakap dengan kita. Mu'tazilah tak percaya ni. Walaupun hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW, sama ada yang disampaikan di perkataan Quran dan hadis, bagi kita sami'na wa ata'na. Dihancurkan umat dulu, Yahudi. Dihancurkan umat dahulu, Nasrani. Kerana inilah puncanya. Dan kalangan orang yang mengambil sikap Yahudi dan Nasrani di kalangan umat Islam adalah di antaranya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Termasuklah Khawarij. Ya? Tapi kita tumpukan kepada pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah menentang Allah dan Rasulnya dengan menggunakan akal. Apa saja dalam Al-Quran, apa saja dalam hadis, tak sesuai dengan akalnya, tak dapat diterima oleh akalnya, maka dibuang. Dibuang. Seperti hadis-hadis yang saya bacakan ni. Supaya lebih faham, saya bawa lagi. Bulan terbelah dua. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, diceritakan bahawa Rasulullah SAW dengan mukjizatnya dituntun oleh sekian ramai manusia, bulan dibelah dua. Kalau kita search kat internet, ramai pakar-pakar astronomi, sama ada di Amerika atau di Eropah, mengatakan ada tanda bahawa bulan pernah terbelah dua. Ada bekas sampai sekarang, terbukti bahawa bulan pernah terbelah dua. Habis itu orang Mu'tazilah akan percaya bila orang kafir katakan seperti itu. Kalau Nabi, kalau orang ulama Islam mengatakan, dia tak akan terima. Jadi sifat seperti ini adalah sifat yang ada pada bangsa dahulu, Yahudi dan Nasrani. Dia tak boleh terima kecuali sesuai dengan akalnya. Jadi saya nasihatkan kepada yang di depan saya ini, tujuan kita datang di sini untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasulnya, jangan dipertikaikan. Kalau tak mampu lakukan, nanti dulu. Kalau rasanya tak sesuai dengan akal kita, bermakna kita masih bodoh. Kalau kita rasa ini tak sesuai dengan akal aku, kita katakan aku masih bodoh benda ni. Tapi iman tetap beriman. Banyak ya. Begitu juga, saya ambil contoh-contohnya, kalau hadis-hadisnya mungkin tidak sempat, saya nak baca. Banyak sangat. Hadis tentang menyerbuk pohon kurma. Tahu menyerbuk pohon kurma? Dulu penduduk Madinah, untuk mendapat kurma yang baik, ia dikawinkan ataupun pendebuan. Diambil debu-debu bunga mungkin daripada kurma jantan, maka ditabur di debu-debu ataupun di apa bunga-bunga kurma betina tu. Jadi sebenarnya pendebuan ni prosesnya ada secara semula jadi melalui apa? Melalui serangga. Betul kan? Serangga hinggap di bunga jantan, maka tubuhnya yang dipenuhi dengan bunga, maka dihinggap di bunga jantan bunga betina, maka jadilah pendebuan secara proses semula jadi melalui serangga, kupu-kupu, lebah dan sebagainya. Jadi proses ni sudah diketahui oleh petani-petani di Madinah. Jadi satu masa mereka ragu apakah boleh atau tak boleh dalam Islam. Maka mereka menemui Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang pendebuan bunga. Rasulullah SAW diam. Oleh kerana Rasulullah SAW diam, disangka pendebuan bunga ni haram. Jadi mereka tidak lakukan. Apabila sampai musim kurma dikutip, kurma tak jadi. Buah kurma tak jadi. Maka mereka menemui Rasulullah SAW lagi sekali. Dikatakan, ya Rasulullah, aku tanyakan kepadamu tentang pendebuan bunga. Oleh kerana kamu tak jawab, mendiamkan diri, maka kami tidak lakukan. Kemudian dijelaskan bahawa hasil kurma sangat-sangat teruk. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, idza kana min umuri dunyakum fa'alaikum. Apabila urusan dunia kamu, hendaklah kamu urus. Idza kana min umuri dinikum fa'alayya. Apabila urusan agama kamu, kembalikan kepada aku. Ya? Jadi hadis tentang pendebuan bunga ni, juga orang-orang Mu'tazilah tak dapat terima dari dulu. Tapi sekarang dia dah boleh menerima kerana sains menunjukkan bahawa ia pendebuan bunga membantu untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik. Dan banyak lagi. Dan buku ini kalau sempat saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Musa melempang, menempeleng, menyepak malaikat. Ini pun juga hadis Bukhari dan Muslim. Apabila malaikat maut menyebut Nabi Musa, nak dicabut nyawanya, maka Nabi Musa lempang dia. Maka dia pun balik semula. Kita katakan, kata ulama tafsir, macam mana Nabi Musa tak lempang? Orang nak bunuh dia. Mesti kena lempang. Kenapa dia sangka nak bunuh? Malaikat maut untuk menghadapi, untuk menyabut, mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, dia datang dengan baik. Dengan muka berseri, jemput keluar rohnya. Dia jemput keluar. Begitu juga para Nabi. Tetapi bagi orang yang asi, orang kafir, orang-orang yang kafir, orang musyrik, itu bukan dijemput keluar, tapi direntap. Dengan sakit yang sangat sakit. Jadi Nabi Musa didatangi oleh malaikat, malaikat nak cabut nyawanya. Dengan sopan. Tetapi disangkanya Nabi Musa tidak kenal bahawa itu malaikat. Sebab malaikat datang merupakan dirinya sebagai manusia. Maka dilempang sekali. Jadi kata mereka, macam mana malaikat maut boleh dilempang oleh Nabi Musa? Jadi kita katakan bahawa cerita ini dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, jangan bincang. Imani saja. Jangan dipersoalkan. Bila kita persoalkan, kita takut tak beriman dengan ayat tadi. Bila tak beriman, hukumnya kafir. Kaedahnya mudah. Supaya ni lepas kuliah terus ingat, alif lam mim berapa hurufnya? 3. Walaupun alif lam mim 3 huruf, boleh kita bincang? Boleh kita tolak? Quran mengatakan alif lam mim, zalikal kitab, itu isi Alkitab, la raiba fi. Tidak boleh ragu. Hudan lil muttaqin. Jadi kalau alif lam mim, huruf-huruf tidak boleh ditolak. Bermakna kalimah-kalimah tak boleh ditolak. Ayat-ayat tak boleh ditolak. Tidak ada beza Quran dengan hadis. Sebab dua-dua wahyu. Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيُنْ يُحَىٰ. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsunya. Apa dikatakan adalah wahyu ni wahyukan. Jadi hadis juga adalah wahyu. Kalau Quran tidak boleh dipertikaikan, alif lam mim tidak dipertikaikan, hadis-hadis yang berupa satu hadis lagi tidak boleh dipertikaikan. Jadi siapa yang mempertikaikan ayat ini? Kita baca lagi sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tinggalkan dariku. Dari banyak bertanya. Artinya banyak persoalan. Banyak perbincangan. Tentang apa yang kutinggalkan dari kalian. Tidak diperintahkan atau dilarang. Jadi jangan dibincang. Sama ada yang diperintah atau dilarang. Jangan dibincang. Sebab yang telah membedasakan orang-orang sebelum kalian adalah kerana mereka banyak bertanya. Banyak bertanya. Tak dibuat tapi banyak bertanya. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa sembahyang subuh 2 rakaat? Orang ini kalau boleh kita lempang biar dia. Kenapa dia ditanya? Disuruh lakukan. Disuruh percaya 2 rakaat. Jadi, sebab yang telah membedasakan orang-orang sebelum kalian adalah kerana mereka banyak bertanya. Dan pertentangan. Bila banyak tanya, tak masuk akal. Dia tentang. Macam mana Muqtazilah buat tadi. Ditanya, ditanya, dibincang, dipersoalkan. Lama-lama ditentang, dibuang. Ya, hadis lalat kita dah bincang tempoh hari. Ada di sini. Jadi kita sami'na wa ata'na saja. Jadi, banyak bertanya dan pertentangan mereka terhadap para nabi mereka. Yakni menentang nabi, apa yang nabi sampaikan. Jadi, janganlah ambil sikap orang-orang dahulu kuala Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah SWT kerana puncanya ni, di antara punca-puncanya. Banyak orang Melayu sekarang di Malaysia, di Singapura, Indonesia seperti itu. Syekh, kullu binatin dalalah. Tak, kita bincang dulu. Betul kan? Kita bincang dulu, bincang lama-lama buat bid'ah. Semua bid'ah dirangkum. Lihat? Dan hadis itu ditolak, bid'ah diambil. Inilah hancurnya. Sedangkan kullu binatin dalalah hadisnya daripada Ibad bin Sariyah di antaranya hadis Muslim. Kenapa? Kenapa nak bincang? Ya? Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah. Senang jauhi. Tak boleh buat, dah habis cerita. Tapi untuk menghalalkan banyak cara, dibincang, ditulis. Ya, diadakan forum, diadakan wacana, diadakan seminar, diadakan perbincangan. Boleh tak maulid Nabi? Lama-lama sebuah buat maulid. Kuncinya macam tu. Syekh, yang bincang ni bukan kecil-kecil anak. Doktor-doktor, profesor, ada satu seminar bincang tentang maulid Nabi. Dan sekarang mana-mana pun ada maulid Nabi. Saya masih nak mengumpat TM Fauzi ni, apa salahnya? Anda tengok ceramahnya, dimasukkan dalam YouTube. Dikatakan kepada orang yang hadir dalam majlis maulid. Berakhlaklah kamu kerana yang turun Nabi. Allahu Akbar. Dikatakan Nabi Muhammad turun dalam majlisnya. Dikatakan disebut berapa kali Abdul Qadir Jilani. Cuba dengar. 3-4 kali disebut Abdul Qadir Jilani. Dia cakap Abdul Qadir Jilani pun turun. Ini kadzab. Membohong besar. Anda nak tanya kepada antum. Antum nak percaya dengan Al-Quran ataupun nak percaya dengan TM Fauzi? Percaya dengan Al-Quran menyembah Allah. Percaya kepada TM Fauzi sama seperti menyembah TM Fauzi. Taklid tidak boleh. Okey, kita selesaikan masalah ini. Bukankah Al-Quran mengatakan, apabila orang mati, rohnya diangkat ke barzah. Quran mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ayat Quran. Matinya seorang bila mayatnya diletakkan di alam barzakh. Tak boleh keluar kecuali di hari kebangkitan. Yakni dikumpulkan di mana? Di mahsyar. Ayat Quran. Hadis mengatakan sebagaimana dalam Ahkamul Janaiz bila dijelaskan oleh Rasulullah kenapa orang mati matanya terbeliak ke atas? Kerana kata Nabi, dia melihat rohnya dinaikkan ke atas. Kalau Nabi mengatakan rohnya dinaikkan ke atas, dia tak akan turun. Kerana Al-Quran membuktikan, bagaimana TM Fauzi mengatakan turun? Oh, dikiaskan kepada mimpi. Bukankah kita boleh mimpi jumpa Rasulullah SAW? Ya Syekh, mimpi roh hantar pergi sana. Bukan roh sana pergi sini. Mimpi adalah satu kematian. Mati ada dua. Satu mati besar dan satu mati kecil. Apa itu mati besar? Mati besar bila mati tak hidup semula. Tapi mati kecil adalah tidur. Kita buktikan hadis Bukhari menjelaskan apabila kita bangun tidur, apa yang perlu kita bangun? Baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku semula setelah aku dimatikan dan kembali dan kepadanya kami kembali. Dan kepadanya aku kembali. Maka hadis Bukhari ini mengatakan kita mati. Mati roh kita di mana? Allah angkat ke barzah. Tapi kita tidak kekal. Jadi ada alam pertemuan antara roh dengan roh. Makanya kata Nabi, kalau engkau jumpa, kalau engkau mimpi jumpa aku, aku. Sebab syaitan tak boleh menyerupai aku. Bermakna roh kita naik ke atas jumpa dia. Bukan dia turun ke bawah. Jadi dikiaskan hadis ini dengan kepalanya lebih teruk daripada Mu'tazilah. Maka dikatakan Nabi turun. Jadi kalau ada maulid, entah mesti sopan. Sebab apa? Dikatakan kamu semua mesti sopan. Kenapa Nabi sedang turun ni? Mana dia? Abdul Qadir Jilani sedang turun ni. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali turun. Ya Syekh, ini bahlul yang tak habis-habis. Tidak boleh kita katakan ini. Sebab ini satu khurafat takhayul yang boleh merosakkan akidah masyarakat Singapura. Orang macam ini dikasih tauliah. Tak tahulah anak dengar dia pun tak ada tauliah. Tapi ada kuasa. Yang kita minta tauliah tapi sekarang anak bukan sombong. Tak dikasih tauliah pun tak apa. Anak pun dah tak anda lah. Tak payahlah. Anta tak bagi pun tak apa. Tiga kali kita minta macam nak rak tak bagi sekarang tak payahlah. Ambillah. Itu bukan sombong ya. Tak payahlah. Tak ada tauliah pun boleh berdakwah. InsyaAllah. Jadi, apa yang dikatakan oleh mereka, seperti DM tadi, jangan terima. Jangan dicampur adukkan dengan hadis. Dan kalau nak mengambil hadis, mana hadis, tanyakan kepada pakarnya. Jangan kias sembarang. Jangan dibincangkan hadis ni melalui akalnya. Tadi menolak dengan akalnya, tetapi sekarang menerima dengan akalnya semata-mata. Kalau menolak dengan akalnya, boleh sesat. Menerima dengan akalnya saja, tanpa dikembalikan kepada hadis, ataupun hadis tanpa dikembalikan kepada hadis, ataupun hadis tanpa dikembalikan kepada Al-Quran, pakai akal saja juga tidak boleh. Sehingga di dalam hadis, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang memperkatakan Al-Quran semata-mata dengan akalnya, tunggulah satu bangku daripada neraka. Tunggulah satu bangku daripada neraka. Jadi untuk memperkatakan hadis ni, kembalikan kepada hadis. Seperti tadi, dia mengatakan, oh Nabi turun sebab dalam mimpi dia turun. Tidak. Hujah yang kedua mereka mengatakan, tanazzalul malaika warruh. Hadis ini pun, ataupun ayat ini, mereka faham pakai akal. Mereka tak faham pakai hadis. Tanazzalul malaika warruh, ini memperkatakan tentang malam Lailatul Qadar. Engkau buat maulid bila? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang turun bukan roh orang mati. Sebab tanazzalul malaika, malaika ramai warruh. Roh satu. Kalau jamak arwah. Roh bermakna satu roh. Sepakat ulama-ulama tafsir mengatakan tanazzalul malaika warruh, maka turunlah malaikat roh-rohul Jibril. Yang membawa yang jadi guide malaikat-malaikat turun ke langit dunia, bukan ke dunia. Turun ke langit dunia, bukan ke dunia. Jadi kalau anda mengambil ayat ini untuk mengatakan bahawa roh boleh turun ke dunia, engkau salah. Bukan dunia, langit dunia. Ke dunia tidak. Jadi apabila Quran dipahami dengan akalnya, hadis dipahami dengan akalnya, Quran ditafsirkan akalnya, hadis syariat dengan akalnya, rosak sebagaimana di sini. Mu'tazilah menimbang dengan akal, menolaknya akhirnya. Mereka juga menimbang dengan akal, tapi diambilnya, sedangkan yang diambil itu bertentangan Quran hadis. Jadi dua kaedah. Menolak dengan menerima, jangan pakai akal. Menolak dan menerima, pakai Quran itu sendiri. Atau pakai hadis itu sendiri. Pakai Quran saja tanpa hadis tidak boleh. Sebab Imam Al-Bahri mengatakan, Quran sangat memerlukan hadis. Macam ajaib ya. Bagaimana tak dikatakan seperti itu oleh Imam Al-Bahri? Sebab kalau kita baca Al-Quran, tanpa hadis kita tak faham. Anta disuruh sembahyang, berapa rakaat sembahyang? Tak tahu kita. Nabi mengajarkan, salu kamari itu munisalli. Haji, bila anda nak pergi haji? Bila bulan haji? Jadi itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis yang kita berbincangkan ni, hadis yang kita syarahkan, tidak boleh ditimbang agama ini semata-mata dengan akal. Dan kalau tak faham, jangan dibincangkan habis-habis. Kalau tak faham, serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak faham, jangan dipersoalkan. Kalau dipersoalkan, takut jadi macam Yahudi Nasrani lama-lama tak buat. Ataupun buat yang lain. Kalau dibincangkan dengan akal, lama-lama imam tak buat atau dibuatnya yang lain. Faham insyaAllah? Bahaya kan? Makanya perlu duduk dalam majlis yang dibimbing oleh ulama salaf supaya kita tidak dikelurukan oleh guru-guru yang banyak ni sekarang. Pengesahan hadis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ini muttafaq alaihi. Kandungan hadis. Perintah untuk tidak menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ataupun yang tak akan terjadi. Dikhawatirkan akan diturunkan sebuah kewajipan atau tekanan. Sebab banyak bertanya akan mempersulit masalah dan buka pintu syubhat yang berakibat pada banyaknya perselisihan yang mengantarkan ke jurang kebinasaan. Contohnya, bila orang mati, kata Nabi cepat tanam. Lepas tu doakan, terutama anak-anak. Tapi mereka cukup ke macam ni? Jadi kalau mati, tanam saja, nanti macam tak tanam bangkai. Maka dibincang. Oh, jangan macam tu. Kena beli apa? Bunga 1 kilo paling kurang. 1 kilo ke 2 kilo? Kan? Biasanya berapa kilo tabur bunga? Ya? Itulah 7 macam lagi. Itu asalnya bincang-bincang tu. Kata Nabi, bila mati cepat-cepat tanam. Artinya, diuruslah cara jenazah. Tapi mereka tak cukup ni. Mesti cari bunga. Mesti tarik kain dulu. Baca apa? Baca tahlil. Lepas saja sembahyang, baca tahlil dulu. Kalau boleh dicepatkan. Ni tak, baca tahlil dulu. Dibincang cukup ke baca tahlil? Keluar daripada rumah, 1 langkah baca fatihah. 7 langkah, 7 fatihah. Tak cukup lagi. Anak-anak kena jalan bawahnya. 7 apa? 7 kali. Tak cukup lagi. Subhanallah. Ke apa? Ke kubur, naklah baca nasyid paling kurang. Betul kan? Sekarang orang pergi kubur, ada nasyid apa dia? Nasyid Asma'ul Husna. Tak baca Quran. Di bawahnya, zikir-zikir, di dalam bas, ke kubur. Sampai di kubur, macam-macam lagi bid'ahnya. Dan seterusnya. Puncinya inilah. Dibincangkan lama-lama macam-macam. Malam pula buat apa? Biasanya malam buat apa? Tahlil. Makan-makan. Sedangkan kata Rasulullah, yang boleh buat makan-makan, siapa? Orang bawa ke rumah dia. Tapi tuan rumah kena buat. Kuasanya bincang, lama-lama buat macam ni. Dilarang, tapi dibincang. Bila dilarang, tinggalkanlah. Antara bincang lama-lama, itu malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, 40 lagi. 100, kemudian setahunnya. Dan setiap tahun. Ini semua puncanya kenapa, sahabat? Kenapa puncanya? Ini kata Rasulullah, banyak soal, banyak percakapan. Lama-lama macam-macam jadi. Jadi jangan dibincang apa yang ada. Lakukan yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Tak. Yang disuruh dibincang, yang disuruh tinggalkan pun dibincang. Dibincang supaya kita mengimani, tinggalkan tak apa. Tapi dibincang, digantikan dengan yang lain. Allahu Akbar. Kemudian kewajipan meninggalkan setiap larangan. Jika larangan itu sangat ditekankan sebab tidak ada kesulitan dalam meninggalkannya. Oleh kerana itu, larangan itu bersifat umum. Seperti kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, kan mudah. Oleh kerana anta bincang-bincang lama-lama, anta kena buat maulid, dah keluar belanja. Ya kan? Dah buat kuduri, kena belanja lagi. Apa lagi ya? Iya. Siapa berani katakan tak baik, dia ada hutang aku, tak berani dia. Biasanya, Saudara Abdul Munhim ni bercakap, biasanya mayat ini sebelum diangkat ke perkuburan, maka ditanya, apakah mayat ini baik? Semua orang katakan baik. Wah, dipuji. Hatta kalau ada hutang kan, siapa ada hutang, tak berani orang tu, walaupun pada masa itu orang tu banyak hutangannya, didendam pada masa itu dia. Walaupun orang ni kita nampak macam setan, masih hidup, orang tak berani mengatakan diri macam setan. Ya kan? Apakah pertanyaan seperti ini sunnah? Ini bid'ah. Makanya tuan-tuan, muslimin dan muslimah, pesan kepada anak-anak kita. Ahkamul Janaiz tu perlu dibaca. Mudah ada jual buku tu. Wasiat kepada anak kita, bila kita mati, huruslah cara sunnah. Tak perlulah dilakukan bid'ah-bid'ah sebagaimana yang ada sekarang. Sebab diseksanya mayat yang belum diangkat ke kubur, apa sebabnya? Pertama, tangisan. Ratapan orang yang hidup. Bila mayat diratapi, orang yang meratap kata Assalam kena tobat. Sebab itu perbuatan jahiliah. Dan mayat itu terseksa. Kena ratapan. Kedua, terseksanya mayat bila dilambat-lambatkan. Bila dilambat-lambatkan diurus, itu juga mayat akan terseksa. Ya. Ketiga, apabila kita mendatangi mayat, lebih baik kita memperkatakan kebaikannya. Jangan keburukannya. Sebab pada masa itu, malaikat ngerumuni dan aminnya malaikat amat bahaya kepada si mayat. Ya, tetapi ramai orang bila pergi mayat, apa perginya? Kalau tak baca Yasin, apa dibuat? Sambil-sambil merokok, macam-macam lah ada. Perbincangan. Perbincangan apa? Perbincangan yang tak senonoh. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau boleh, wasiat kepada keluarga kita, kalau kita mati, uruslah dengan cara sunnah. Bagaimana mayat itu diseksa? Dilambat-lambatkan. Lihat saja, seperti mana saya katakan tadi. Dengan tahlilnya, dengan itunya, dengan ininya, melambat-lambatkan hukumnya haram. Dia menyeksa. Sampai ada mati waktu pagi ataupun malam. Yalah, malam kita tak boleh uruskan kan? Kerana di Singapura ada peraturan. Kena ambil surat doktor, surat hospital dan sebagainya. Dan surat kubur, itu waktu pejabat baru dibuka. Mungkin kita tak boleh tanam waktu malam. Tapi kadang-kadang, anaknya satu kat Amerika tunggu anak balik. Satu kat Australia tunggu anak balik. Lama-lama dua hari anak itu. Sampai ada, anak dengarlah yang baru-baru ni, seorang datuk mengatakan, terpaksa ambil apa ubat apa pengawet. Yang Cina pakai itu, terpaksa gunakan. Pasal apa, dari dubur mayat tu dah keluar sesuatu yang tak elok. Sebab apa disimpan lama? Ini menyeksa. Kalau engkau sayang kepada mak bapak engkau, suruh cepat. Yang sampai setelah mati, anak yang soleh mendoakannya. Apa lagi yang? Bila orang tu mati, ada benda lain lagi? Bila orang tu mati, tak ada benda lain lagi. Kecuali anak yang soleh mendoakannya. Jadi kalau itu anak soleh, cukup doanya. Doakan bapaknya. Jangan dilambat-lambatkan. Kalau dilambat-lambatkan, bermakna kita menyeksa dia. Tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya. Ini tidak. Paksa. Kalau boleh, jangan tanam dulu. Sampai dua hari kadang-kadang. Sebab ada seorang datuk tanya kepada anak, apa hukumnya Ustaz? Oleh kerana dah sampai tiga hari, mayat tu tiga hari, masuk ke empat memang dah teruk. Jadi teruk apa? Ditaburnya ubat yang digunakan untuk Cina mati tu. Itu satu penyeksaan saya. Sampai yang nak mandikan pun rasa tak sedap baunya. Lebih tiga hari mayat, subhanallah. Ya? Masa ditekan perutnya lagi keluar lebih teruk daripada sebelum tiga hari. Maka penyeksaan kerana melambat-lambatkan. Kedua, tangisan. Jadi kalau dilarang, taklah kita patuhi sami'na wa ata'na. Seterusnya, mengerjakan perintah seringkali mendapatkan kesulitan. Oleh kerana itu, diperintahkan untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Dalilnya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ataupun ad-dinu yusrun, agama itu mudah, yasiru, fala tu'assiru, permudahkan, jangan dipersulitkan. Anjuran untuk mengerjakan hal yang lebih penting, yang diperlukan segera, daripada mengerjakan hal yang belum diperlukan sekarang. Dianjurkan bagi setiap Muslim untuk mencari apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yakni hujjah, Quran atau hadis. Kemudian berusaha mengkaji dan memahami hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Quran itu sendiri, yang dimaksudkan oleh Allah, dan mengamalkannya. Jika yang dipahami itu berupa ilmu, maka dia harus membenarkan dan meyakini hakikatnya. Ilmu di sini bukan ilmunya daripada kepalanya orang-orang bid'ah. Ilmu itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, qala Allah wa qala Rasul. Ia sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Bukan sesuai dengan berkata ulama' ni. Akhir zaman terlalu banyak ulama' dan ulama' bergaduh kerana perkataannya sendiri. Ulama' bergaduh kerana dia ni mengatakan begini, dia ni mengatakan begini. Tetapi kalau kembalikan kepada Al-Quran, perkataan itu semua sama. Makanya salafi di mana pun, paling kurang khilafnya. Kerana sama. Tadi Ustaz tu datang ke sini, Abu Sumbiah, sama. Ya kan? Ustaz Hakim datang, pun sama. Tetapi kalau orang bid'ah mengajar kursus haji, 10 kursus haji, 10 cara yang bergaduh akhirnya. Satu misal. Dan kita teruskan. Dianjurkan bagi setiap Muslim untuk mencari apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kemudian berusaha mengkaji dan memahami hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan mengamalkannya. Jika yang dipahami itu berupa ilmu, maka dia harus membenarkan dan meyakini hakikatnya. Dan jika yang dipahami itu berupa pengamalan, maka dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan dan mengamalkannya. Adapun jika kemauan untuk beramal ketika mendengar sesuatu perintah atau larangan dipalingkan kepada hal-hal yang biasa terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Dan di saat yang sama, timbul keinginan untuk berpaling dari pengamalan apa yang telah didengarnya. Maka hal ini termasuk yang dilarang. Sebab sebuah upaya dalam memahami agama akan dipuji jika bertujuan untuk diamalkan. Tidak untuk diperdebatkan, dipersisihkan atau sekadar berbicara. Jadi, ada orang daripada buang masa, jom bincang-bincang. Apa dibincang? Nanti dibincang, kalau perempuan pakai janggut, berjanggut, apa nak buat? Nak potong ke nak piara? Bila perempuan berjanggut? Syekh Anam mengatakan, orang Arab ni, dululah dia cerita masa nak kuliah. Pasal bila dengar janggut tu wajib, tiba-tiba ditanya, bagaimana kalau perempuan berjanggut? Dibincang. Jadi lama-lama bergaduh. Kata Nabi kan suruh piara. Kata kawan tu, mana boleh perempuan tak boleh-boleh menyambut laki-laki. Kena potong. Ha, jadi katanya apa? Potong janggut haram. Dia bawanya hadis. Lama-lama bergaduh. Kan jarang perempuan berjanggut. Macam mana so? Pernah tengok perempuan berjanggut? Lebat gitu? Walaupun pernah kan Arab, India. Jarang-jarang. Jadi benda macam ini, kita jangan gaduh. Kalau dia nak piara, dia sendiri malu nak piara. Kalau dia nak piara menyerupai laki-laki, perempuan dilarang menyerupai laki-laki. Kalau tak mau menyerupai laki-laki, ya potong. Jadi boleh bergaduh masalah yang tak pernah berlaku, boleh katakan jarang berlaku. Jadi benda-benda seperti ini jangan dibincang. Okey, hadis 157. As-Sani an Abi Najihil Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah memberitahukan atau memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan, kerananya berilah kami wasiat. Beliau Rasulullah SAW bersabda ataupun berwasiat, aku berwasiat kepada kamu sekalian, kepada kalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah, sentiasa mendengar dan taat, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, artinya hamba, seorang hamba yang diperjualbelikan, seorang yang lekeh. Sesungguhnya barang siapa yang hidup, yakni panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Sekaranglah waktunya. Bulan ni bulan perselisihan. Bulan Maulid. Berselisihlah kita dengan mereka. Betul kan? Hampir semua masjid ada Maulid. Ada masjid tak buat Maulid kat Singapura? Tak buat Maulid, mungkin boleh kena pecat ahli jatah kuasanya. Tukar yang baru. Ya. Mungkin tindakan takut mereka lebih takut kepada tindakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah bergaduh masalah, apakah boleh maulid tak boleh? Apa kata salam? Oleh kerana itu, hendaklah kalian berpegang kepada sunatku dan sunat Khulafa Ar-Rashidin yang telah mendapat petunjuk. Gigitlah. Gigitlah. Kuat-kuat dengan gigi geraham. Dengan gigi geraham kalian. Jadi peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengadakan yang baru dalam urusan agama. Kerana sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan banyak jalur hadis ni. Yang paling penting kita lihat. Bila berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf. Apakah dia? Sesungguhnya barang siapa hidup panjang umur di antara kalian. Maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Oleh kerana itu, dahlah kalian berpegang kepada sunatku. Yang ini bila ada perselisihan, kembali kepada sunnah. Bukan kembali saja, pegang. Bukan pegang saja gigit. Bila ada perselisihan, dahlah kita kembalikan kepada sunnah. Bukan kembalikan saja. Dahlah pegang sungguh-sungguh dan gigit. Jadi jangan lepas. Tapi sekarang, kalau kita ada perselisihan, kita buat Quran, buat hadis, mereka tak boleh terima. Kenapa? Mungkin ustaz aku tak boleh terima. Memang ustaznya tak boleh terima lah sebab dia tidak boleh menerima hadis. Sekarang, bukan dirujukkan kepada Quran hadis, dirujukkan kepada apa? Kepada muiz dulu. Dirujukkan kepada ustaz-ustaz. Aku dah tanya dengan ustaz aku. Berapa hari yang lalu, ada muslimah telefon saya. Dia mengaji dengan seorang ustazah. Maka kata ustazah ni, bukan, yang ni lain. Ada seorang bertanya kepada saya, dia belajar dengan seorang ustaz. Bila maulan, bulan maulid ni, kata ustaz ni, siapa nak buat, buat. Siapa tak mau buat, jangan bincang. Tentang maulid ni. Jadi, dia bawa satu sahabat tu, dia bukan muslimah ya, seorang sahabat. Yang muslimah tu tinggalkan dulu. Jadi dia bawa sahabat ikut kuliah saya. Tak tahu di mana. Dia tanya tentang maulid. Anak katakan bid'ah. Habis cerita. Kemudian dia tanyakan kepada Ahmad Dahri. Ditanyakan kepada T.M. Fauzi. Ditanyakan kepada hebat-hebat orang hebat ni. Kata anak itu memang hebat orang hebat. Tapi hebat bid'ahnya. Bukan hebat sunnahnya. Dia mengatakan 10 orang mengatakan maulid bagus. Maulid cinta Rasul. Maulid majlis Rasul. Ustaz entah seorang mengatakan bid'ah. Lihat. Anak katakan, kenapa dia tak minta dengan ustaz-ustaz ni hujahnya? Kita kena minta hujahnya. Kalau hadis ni mengatakan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, fa'alaikum bisunnati, sunnah mana yang mengatakan ada maulid? Faham maksud saya? Kalau tak faham, angkat tangan. Nanti sia-sia saya bercakap. Penat juga bercakap ni. Dia bawa satu orang sahabat masuk dalam majlis sana. Tiba-tiba dia tanya maulid. Anak jawab ringkas, maulid bid'ah. Habis cerita sebab masa dah habis. Dia balik, dia pergi jumpa ustaz-ustaz ni. Dia tanya pertama sekali dengan Ahmad Dahri. Bukan Rasul Dahri ya. Kemudian dengan T.M. Fauzi. Mengatakan maulid itu kan majlis Rasul. Majlis kan mencintai Rasulullah. 10 ustaz ditanya, dia katakan, semua ustaz mengatakan, bagus, mesti buat. Tapi Rasul Dahri seorang mengatakan, bid'ah. Ana tanyakan kepada anda, bila khilaf seperti ini, disuruh kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya, bukan kepada ustaz anda. Sebab Nabi mengatakan, Nabi mati meninggalkan dua. Taraktu fikum amraini ma intamasaktum bihima falam tadillu abada kitab Allah wa sunnatu rasuli. Kata Nabi, aku mati meninggalkan dua. Tinggalkan untuk kamu dua ni. Berpegang kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu keduanya? Quran dan hadis. Bukan tinggalkan ustaz. Kalau tinggalkan ustaz pun, kulahatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau anda yakin bahawa maulid ini benar, bawa hujahnya. Tak adil lah kalau tak ada hujah. Jadi hadis ini menunjukkan, apabila berlaku khilaf, inilah khilaf. Di surah apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum, taklah benar-benar kamu kembali kepada sunatku dan sunat khulafa'ur rasyidin. Okey. Anda mengatakan Rasulullah SAW tak buat, khulafa'ur rasyidin buat, maulid tak buat. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka paling cinta kepada Rasulullah SAW, dan Ali sendiri adalah kerabat Rasulullah SAW. Ali pun tak buat. Kerabat dia pun tak buat. Tak ada larangan? Makanya dia belum faham. Okey. Kau tanya kepada mereka, apakah mazhab mereka? Anda pun tak kenal mazhab mereka, ya? Tak, orang yang buat maulid ni apa mazhabnya? Bukan kebanyakan semua Syafi'i. Di sini kemudian ada mazhab lain. Mana nak tanya ni? Kalau atau tak jawab, mana tak boleh jawab ni? Orang Singapura apa mazhabnya? Betul kan? Yang tak buat Wahabi. Yang buat Syafi'i. Syafi'i pernah buat tak? Malah Imam Syafi'i paling pantang dengan bid'ah. Apa kita kata Imam Syafi'i tentang bid'ah? Definisi bid'ah. Ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Kata Imam Syafi'i, yang dikatakan bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i, dia kata bin'ah, mengadakan sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Anak tanya, maulid berlaku di zaman Rasulullah? Tak pernah. Pernah berlaku, tapi siapa yang buat? Abu Lahab. Dan sebelum Rasulullah SAW, ada juga maulid, siapa yang buat? Fir'aun. Setelah itu kata Imam Syafi'i, atau la dalila minas syar'i. La dalila minas syar'i. Kata Imam Syafi'i, pertama tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, kedua tak ada dalilnya. Anda tanya mana dalilnya? Tak ada larangan tapi tak ada dalilnya. Tak ada larangan kan? Larangannya tak ada dalil. Kalau anda katakan baik, lagi bahaya. Apa kata Imam Syafi'i? Man istahsana fakat syarra'a wa man syarra'a fakat kafara. Kalau anda benar-benar bermazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau anda istihsan, menyangka baik apa yang anda buat, anda sudah buat satu syarat. Siapa buat satu syarat? Kafir. Tegas Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bid'ah itu sesuatu yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i, yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Bukan zaman sahabat, zaman Rasulullah. Ini zaman Rasulullah tak ada, zaman sahabat juga tak ada. Ataupun cek, ada dalam hadis, ada dalam Quran, tak ada dalilnya. Itu kata Imam Syafi'i bid'ah. Okey katanya, kan baik ini. Baik. Okey, lagi bahaya. Kata Imam Syafi'i, man istahsana fakat syarra'a wa man syarra'a fakat kafara. Namanya istihsan. Kalau anda menyangka baik apa yang anda lakukan, anda sudah buat satu syarat. Kalau anda tak dapat datangkan dalil. Kalau tak ada dalil. Kalau anda tak dapat datangkan dalil, anda katakan bagus, anda sudah buat satu syarat. Siapa buat satu syarat? Syarat Allah sudah sempurna. Syarat Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW bawa sudah sempurna. Kalau anda bawa yang baru, seolah-olah Rasulullah SAW kianat. Sembunyikan yang satu ni. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik. Ya kan? Kalau anda mengatakan ada bid'ah hasanah, engkau sudah tuduh Nabi Muhammad khianah. Yang ini menyembunyikan sesuatu yang sangat-sangat wajib atau sangat-sangat sunnah perlu diamalkan. Orang sekarang mengatakan bahawa maulid itu sangat-sangat sunnah. Sunnah mu'akkadah. Sehingga siapa tak buat, dituduh sesat. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan, engkau menyangka baik, tak ada dalil, kapi. Jadi yang mana satu kita nak taat? Ustaz-ustaz? Ataupun? Kiai-kiai? Kita taat kepada Quran dulu, kepada hadis, dan kepada ulama'. Sebab ati'ullaha wa'ati'ur rasulah, oh, ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri adalah ulama. Ulil amri adalah ulama. Seperti Syafi'i rahimahullah. Jadi ayat ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha. Gigit. Dengan apa? Bukan calang-calang gigi geraham. Tahu tak gigi geraham di mana? Daripada taring ke belakang tu gigi geraham. Binatang puas, kenapa Allah kasih taring? Supaya dapat mengoyakkan kulit-kulit yang keras. Kenapa dikasih geraham? Supaya dapat memecahkan tulang-tulang ya. Jadi kalau gigi taring dengan gigi geraham, kau gigit betul-betul, tentu tak terlepas. Pegang dan gigit. Ini pegang pun tidak, gigit apa lagi? Tapi ya. Teruskan Yusuf, teruskan. Yang lepas ni, ya. Khutbah itulah. Itu yang dikhutbahkan. Tapi tak faham. Ataupun, dia faham. Tapi di tafsirkan ikut akalnya. Anda katakan tadi awal-awal. Ada yang menolak melalui akalnya. Ada yang menerima melalui akalnya. Quran melarang. Tapi diterima Al-Quran tu, larangan tu diubah kepada suruhan kerana ditafsirkan akal. Begitu juga sebaliknya. Sekaranglah zamannya. Betul kan? Sekaranglah zamannya. Bahayanya orang sekarang, kalau kita buat Quran hadis, dia katakan yang buat Quran hadis ni Wahabi. Asyik Quran hadis, itulah dia. Bermakna Wahabi itu paling baik sekarang. Sebab apa? Asyik Quran, asyik hadis. Mereka berkata ustaz ni, berkata ustaz ni. Seperti tadi ya. Katanya ustaz saya pertama bertanya, apa kawan saya tu ustaz. Pagi-pagi telefon ana. Ya. Wahabi itu lagi baik daripada mazhab Abraham. Iyalah. Jauh lebih baik. Tapi oleh kerana mereka mengatakan Wahabi ini teroris, pengganas, tengok bom sana bom sini. Untuk menakutkan apa? Untuk menakutkan manusia, dikatakan Wahabi itu pengganas. Sedangkan yang pengganas itu bukan Wahabi. Wahabi tak ada kena-mengena dengan itu semua. Ya? Ala kulli hal ya, hadis ini menunjukkan apabila kita bergaduh dalam satu persoalan, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa tidak dikembalikan kepada Al-Quran dulu? Kerana kadang-kadang kita tak faham isi Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan hadis. Makanya kita Imam Al-Balbahari, Quran sangat memerlukan hadis. Quran sangat memerlukan hadis. Sebab kita tak boleh memahami Al-Quran kecuali dengan hadis. Jadi kembalikan kepada Quran, kepada hadis. Kalau Quran saja tidak cukup, kalau hadis saja tidak cukup, kedua-duanya mesti digabungkan. Ya? Dan ayat yang penghujung ni, wasiat Rasulullah SAW, sampai para sahabat bila mendengar wasiat ni menangis, goncang hatinya takut terkena bid'ah-bid'ah, takut melakukan bid'ah-bid'ah. Itu ketakutan mereka. Apa dia? Mereka goncang hatinya, takut sehingga menangis, takut kepada bid'ah yang berlaku ni. Kerana bid'ah ini biasanya dibungkus dengan agama. Maksiat orang tahu, bid'ah orang tidak tahu. Sehingga maksiat dengan bid'ah, yang paling disukai oleh iblis apa dia? Bid'ah bukan maksiat. Sebab orang buat maksiat nak tobat, buat bid'ah takkan bertobat. Betul kan? Apa kata Ibn Mas'ud? Asarnya hasar yang sahih. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Al-maksiatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kerana pembuat bid'ah tak akan bertobat. Pembuat maksiat akan bertobat. Makanya para sahabat takut. Makanya Nabi takut kepada bid'ah. Para sahabat takut kepada bid'ah. Orang-orang salaf takut kepada bid'ah. Sehingga orang salaf tak akan berkhutbah kecuali dibawanya khutbatul hajah. Apa isi khutbatul hajah ni lah dia? Nabi paling kurang membaca khutbatul hajah satu minggu sekali. Paling kurang. Satu bulan 4 kali. Tetapi khutbah-khutbah yang lain akan dimulakan dengan khutbatul hajah. Apa isi khutbatul hajah? Apa isinya? Iyakum wa muhdatsatil umur. Aku warning kamu daripada ciptaan-ciptaan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap ciptaan baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin. Tak takut ke kita? Sampai curah air mata. Goncang hatinya ketakutan. Ketakutan daripada melakukan bid'ah. Ketakutan supaya keluarganya. Sebab cerita pasal panjang umur. Kalau panjang umur ni bermakna keluarga kita pun dah banyak kita temui. Kalau mereka hidup dalam keadaan bid'ah, ini yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka takut. Maka Rasulullah SAW katakan takwalah supaya tinggalkan bid'ah. Untuk meninggalkan bid'ah, takwa. Untuk jadi orang yang takwa, ilmu. Tak ada ilmu, tak akan jadi orang takwa. Sunnah. Kenapa kita belajar sunnah? Untuk mengenal bid'ah. Syirik. Kenapa kita belajar syirik? Supaya meninggalkan syirik tersebut dan jadikan diri kita orang yang bertauhid. Ataupun kita belajar di tauhid supaya meninggalkan syirik. Kita belajar sunnah untuk meninggalkan bid'ah. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana ya nak jelaskan kepada umat sekarang. Yang terlalu banyak cintanya kepada bid'ah. Dan Nabi mengatakan famankana fitratahu ila sunnatin faqad ihtada. Famankana fitratahu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang fatrahnya, keinginannya, fatrah kita tak tahu ke mana hilangnya. Fatrah kita dah tak tahu ke mana ghaibnya. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Iya. Mudah-mudahan dia diberi Allah kelamakan untuk belajar. Siapa yang fatrahnya bukan fatrah tu ya? Siapa yang fatrahnya ikut sunnah, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang fatrahnya ikut bid'ah, dia sudah sesat. Apa itu fatrah? Keinginannya, hobinya, kesukaannya, kegembiraannya. Bila sunnah gembira, suka dia. Bila bid'ah, Allah benci sangat dia. Tapi orang sekarang, bila sunnah, benci dia. Bila bid'ah, oh suka. Besok kita buat maulid, wah suka dia. Berapa ustaz? Saya nak infak. Ya kan? Kalau oh kita nak buat pasantren supaya dapat mengembangkan ilmu, amal jariah. Kalau boleh, lari dia. Manusia sekarang. Jadi yang mana fatrah kita? Kalau fatrah kepada sunnah, maka kita selamat. Kalau fatrah kepada bid'ah, maka kita sudah sesat sejauh-jauhnya. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kita fatrah yang sunnah ni. Okey, kita teruskan. Kita terus ke kosah kata asing ataupun kandungan hadis supaya kita dapat ambil subjek yang kedua, ya. Kandungan hadis sepatutnya bagi seorang pemberi nasihat untuk menyampaikan nasihat secara global dan hendaknya jelas, dan penyampaian tersebut dalam penyampaian tersebut tak jelas. Yang jelas Quran hadis, bid'ah ni tak jelas. Quran hadis jelas. Rasulullah SAW telah dikurniakan ungkapan yang singkat lagi padat. Jawami'il kalam ataupun kalimah jami'ah disebut. Sehingga beliau tidak meninggalkan suatu kebaikan pun, melainkan beliau memerintahkan para sahabat untuk mengerjakannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan keburukan, melainkan beliau telah melarang umatnya agar tidak mengerjakannya. Di dalam nasihat itu, beliau telah mengabungkan segala hal yang diperlukan oleh setiap orang yang baik di dunia ataupun di akhirat. Yang diperlukan oleh yang di dunia dan di akhirat. Keharusan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang pertama maupun yang terakhir. Iaitu pelaksanaan berbagai perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian keharusan mentaati umara, penguasa. Selama mereka memerintahkan berbuat ketaatan kepada Allah dengan tidak melihat kepada rupa dan warna kulit mereka. Ini saya sedang menulis satu buku, Tauhid Hakimiyah dan Al-Wala dan Al-Bara'. Dan lihat halaman seterusnya. Pemberitahuan Rasulullah SAW akan adanya perbedaan pendapat di kalangan umatnya yang mereka terpecah menjadi banyak kelompok. Ini pun kita sudah bincang, menjadi 73 kelompok, 72 neraka dan satu yang selamat. Kebaikan dan keselamatan umat dengan adanya imam yang berpegang teguh kepada syariatnya. Dan mereka akan mentaati selama dia mentaati Allah dan memberlakukan hukum syariatnya. Ini jangan salah tafsir ya. Sebab orang-orang khawarij menggunakan kesempatan seperti ini untuk menghukum pemerintah yang ada. Tahu khawarij pembangkang. Dikatakan itu wajib menjatuhkan pemerintah yang ada kerana tidak berhukum hukum Allah. Digunakan ayat Quran seperti wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, disalahgunakan oleh mereka. Ya, ini juga kami akan jelaskan dalam buku yang sedang saya buat ni, sedang. Apa nama bukunya? Tauhid Hakimiyah dan Al-Wala dan Al-Bara. Poin yang seterusnya, peringatan untuk tidak berbuat bid'ah dalam agama Allah. Sebab semua bentuk bid'ah itu sesat. Semua bentuk bid'ah itu sesat. Dan buruk serta akan berdampak buruk dan menimbulkan bahaya terhadap umat. Jadi, mempertahankan bid'ah amat bahaya kepada dirinya dan kepada orang lain, malah kepada umat. Keselamatan pada saat terasingnya Islam dan terjadinya perselisihan itu hanya diperoleh dengan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kalau nak selamat, peganglah dan gigitlah sunnah Rasulullah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat beliau, yakni para salafus salih. Hadis yang kita bincang merupakan dasar pokok dan hujah bagi manhaj salaf. Hujah bagi manhaj salaf. Tapi mereka mengatakan salafi ini wahabi. Seperti Zamihan Al-Ghar mengatakan salafi itu wahabi. Mana ada salafi? Salafi dah habis. Salafi itu dulu katanya. Mana ada salafi? Mereka tidak faham salafi itu bukan zamannya. Tapi salafi itu pahamannya. Dan hal itu telah saya jelaskan dalam buku saya berjudul. Ini kita bincangkan kemudian ya. Dan kalau ada soalan-soalan yang boleh dijawab insyaAllah. Soalan tu banyak nampaknya. Bismillah. Ini berkaitan safar dan hud. Teruskan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya hukum wanita yang datang bulan atau haid. Waktu hasar belum habis sedangkan saya akan melakukan safar di waktu maghrib dan isyak dan kembali ke rumah waktu malam jam 12 malam. Waktu maghrib saya sudah bersih. Bagaimana hukumnya? Bolehkah saya buat tamam setelah pulang sampai di rumah dalam 12 atau 1 tengah malam? Tolong beri jawapannya. Ya, dia kena sembahyang oleh kerana dia kering waktu maghrib. Maka dia kena buat tamam di rumah. Dia kena buat tamam. Ya, tamamlah insyaAllah. Ya, saya safar dalam menuntut ilmu syar'i Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkatinya. Begitu juga kalau dia hadirkan, dia kering di waktu asar. Ya, sampai di rumah, maka zuhur juga kena lakukan. Sebab dia kering di waktu siang. Jadi sembahyang siang tu zuhur dan asar. Ulang lagi sekali. Kalau seorang wanita kering haidnya waktu asar, maka zuhurnya kena buat. Kalau kering waktu isyak, maka maghribnya kena buat. Kena sembahyang maghrib. Kena qadha maghribnya. Ini pun kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Teruskan. Saya akan safar dan akan berada dalam pesawat pada waktu subuh. Mohon Ustaz jelaskan cara bertayamum dan menghadap ke kiblat. Terima kasih. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana kita pergi, di mana kita tuju, di situlah kiblat kita. Ataupun kadang-kadang kita menghadap ke tempat yang kita pergi. Kadang-kadang kita membelakanginya. Jadi di mana kamu berada, insyaAllah niatkan dengan menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Nanti jangan di kapal terbang, di pesawat, kita cari kiblat dulu. Kalau kiblat ke belakang, takkan kita nak pusing ke belakang, tak ada. Di dalam hadis, yassiru fala tu'assiru, termasuk dalam bab solat, memudahkan jangan dipersulitkan. Adapun untuk bertayamum, ya tepuk di depan kursi itu, tepuk depan ataupun dekatkan tangan kita ke depan, sapu ke muka dan sapu ke tangan sekali saja dan dimulakan dengan bismillah. Kalau nak buat dua kali tak ada masalah. Tepuk pertama ke muka, tepuk kedua ke tangan. Dan ya Allah terus sembahyang. Terus Allahu Akbar. Tak perlu usalli. Hatta bismillah tidak ada. Sebab nak bertayamum tadi bismillah. Setelah membaca bismillah tayamum, semasa nak takbir tak ada bismillah lagi. Ya kalau ada bismillahnya mana dalilnya? Tak ada. Terus Allahu Akbar. Ya kalau nak qomat tu lainlah. Qomat ya. Tapi bismillah tidak ada. Terus bismillah semasa nak tayamum. Lepas itu lepas tayamum kita qomat. Lepas qomat Allahu Akbar. Tapi orang-orang bid'ah itu tak boleh tu. Tak cukup syarat. Nak tayamum perlu bawa debu. Kemudian kena baca nawaitu tayamum dulu. Ya. Selepas itu mesti menghadap kiblat. Lepas itu mesti usalli. Tengok kalau subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini. Adaan makmum lillahi ta'ala. Kalau tidak, inilah dikatakan fatrah orang bid'ah. Tapi kalau kita dengar orang seperti itu tepi kita mengamuk. Marah, tak suka. Sebab apa? Fatrah kita selamat. Teruskan soalan yang ada. Seorang wanita meninggal pada jam 3 petang. Kemudian dia dimandikan dan dikafankan. Tetapi tidak dikebumikan pada hari itu. Sebaliknya dia dikebumikan esok pagi. Itu penjelasan Ustaz. Bermakna kita seksa wanita tu kalau ada ruang untuk dikebumikan pada petang tu. Katakan dia dapat surat untuk dibawa ke kubur, dapat surat daripada polis mengesahkan dia mati, dapat surat daripada hospital mengatakan dia betul-betul mati, surat kubur pun dah ada tapi disimpan. Untuk apa disimpan dia? Untuk apa disimpan? Bagi orang yang alim, untuk diseksa. Apa lain? Oh kami sayang, sayang doakannya. Oh sayang, cepat-cepat kebumikan. Lepas tu doakan dia. Tapi doa tak perlulah. Malam tu ada keduri dan sebagainya. Doa sendiri. Sendiri-sendiri doanya. Okey, teruskan. Adakah benar bagi wanita yang bersolat duduk di kerusi, dia harus berdiri waktu takbiratul ihram untuk mencukupkan rukun solat dan yang selainnya boleh duduk di kerusi hingga akhir solat? Tidak, tidak semestinya. Dari mula sampai akhir dia duduk, tak ada masalah. Sebab Rasulullah SAW semasa semain duduk, tak pernah bangun dulu Allahu Akbar duduk tak. Rasulullah SAW bila semain sunnah, dia semainnya oleh kerana kata Aisyah radhiyallahu anha, bila dia berumur, dagingnya lebih. Artinya makin gemuk. Bila dah gemuk, makin letih. Maka semain-semain sunnah saja. Semain sunnah. Itu pun kerana keletihan. Maka semainnya duduk. Tak pernah lah bila nak takbir Ratu Ihram, dia bangun dulu Allahu Akbar duduk tak ada. Jadi semain sunnah dengan semain wajib sama saja. Jadi kalau kita dah duduk di kursi, tak payahlah kita berdiri. Terus duduk Allahu Akbar semain sampai habis. Tak perlu bangun. Tapi orang sekarang bangun dulu. Bangun, nanti kursinya ke belakang sikit. Sebab nak ratakan saf. Nanti Allahu Akbar nak pusing-pusing, taruh kursinya, atau betul-betul duduk. Ini berlaku. Tengok di masjid, Wisma. Satu orang tua tu, nanti di ke belakang dulu. Nanti yang kat belakang tu risau. Dia nak sujud macam mana. Tetapi bila dia Allahu Akbar, maka ditaruh kursinya, maka dia atur betul-betul, dia tengok kiri-kanan, baru duduk. Apa ni? Salah. Engkau duduk baik-baik, Allahu Akbar, sampai habis. Sebab ada keuzuran kan? Ini keuzuran syar'i, tak payah kita sibuk-sibuk sebagaimana yang dilakukan sekarang. Ini kerana kejahilannya. Ya? Walaupun aqimus solah, dirikanlah solat. Ya, dirikan solat maksudnya tunaikanlah solat. Bukan berdirikan solat, aqimus solah, mesti bangun dulu Allahu Akbar, kemudian berduduk. Tak, bukan itu maksudnya. Okey, teruskan sahabat. Salam Ustaz. Kita solat harus ikut waktu. Yeah. Dan bagaimana kalau kita terlewat waktu solat? Haruskah kita baca niat iaitu nawaitu dan seterusnya? Awal waktu ke, akhir waktu ke, terlupa ke, niat tak payah dibaca, tetapi diniatkan. Berniat wajib baca niat bid'ah. Baca niat bid'ah. Berniat wajib. Berbeza di antara berniat dan baca niat. Jadi baca niat tidak ada. Berniat ia. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkah bagi wanita solat Jumaat dan bagaimana kalau kita pergi masjid dan pihak masjid tidak mengizinkannya? Ini pernah berlaku kepada Ibn Mas'ud. Di zaman Ibn Mas'ud, bila laki-laki memenuhi masjid, maka Ibn Mas'ud memilih batu-batu kecil namanya hasar. Batu kerikil tu. Maka dilontarnya wanita-wanita hasar ya, yang sebesar taik kambing tu. Dia panggil batu kerikil yang sebesar tekan kambing itu namanya hasa. Maka dia kutipnya, dia lontarnya kepada perempuan beri isyarat supaya keluar daripada masjid kerana masjid tak muat untuk pihak laki-laki. Sembahyang Jumaat bagi laki-laki wajib. Bagi perempuan hukumnya tidak wajib. Sembahyang wajib. Tapi sembahyang Jumaat bagi wanita tidak wajib. Tapi kalau dah pergi masjid, maka sembahyang zuhurnya gugur. Jadi wanita, apabila memenuhi masjid, kalau laki-laki tak ada tempat, maka perempuan itu kena halau keluar. Dan bila perempuan ni balik ke rumahnya, dia tak boleh sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Zuhur. Kembali kepada asal. Kepada asal. Jadi, kalau ditadikan masjid itu penuh, maka perempuan kena balik. Ya? InsyaAllah. Teruskan. Dan sekiranya bagi kita wanita yang tidak ke masjid, haruskah kita melewatkan waktu Zuhur kerana menunggu solat Jumaat? Tidak. As-salatu fi awqatiha. Kata Nabi, adalah solat di awal waktunya. Yakni, yang paling baik adalah di awal waktunya. Teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan tentang perkara ini? Adakah Allah memberi kelebihan pada hambanya yang beriman tentang hari kematiannya? Iaitu seperti 100 hari, 40 hari dan 1 hari. Iaitu berlaku pada waktu asar. Maksudnya 100 hari macam mana? Buat majlis 100 harinya. Kelebihan pada hambanya. Ya. Ya. Baca lagi soalannya. Okay. Adakah Allah memberi kelebihan pada hambanya yang beriman tentang hari kematiannya? Iaitu seperti 100 hari, 40 hari. 100 harinya, 40 harinya, 7 harinya. Ini bid'ah, ini bukan kelebihan. Ini kullu bid'atin, wa kullu dalalatin. Jangan buat tu. Tak, ataupun Ustaz, mungkin Allah memberitahu padanya dia akan mati dalam masa 100 hari, 40 hari. Allahu a'lam. Kalau orang tu tahu tadinya dia dah korek kubur dulu. Tak ada. Ya, Itu orang-orang khurafat banyak percaya seperti ini. Orang-orang sufi tak ada. Tak ada. Ya, hatta orang pergi perang tu, dia mati dalam perang pun, dia pun tak dapat mati. Contohnya Khalid bin Walid. Ya kan? Dia perang. Macam mana pun demam, dia pergi perang juga. Sebab apa dia nak mati dalam? Dalam perang. Tapi matinya di atas katil. Itu kehendak Allah. Teruskan sahabat soalan. Setiap kali solat Jumaat, saya setiap kali solat Jumaat saya pergi dan waktu imam sedang berkhutbah, waktu itulah mereka menyuruh kanak-kanak mengutip derma. Tidakkah ini perbuatan mengganggu? Memang tidak boleh sebenarnya. Cukup tabung yang ada di luar. Kadang-kadang orang sedang khutbah, tabung yang ada roda itu pusing. Bergerak. Tapi sekarang tak ada lagi kerana pernah mat-mat gian sampai ke dia, dia bawa lari sekuat-kuatnya. dia dah dia jaga. Dia kan daripada depan ke belakang kan? Patut daripada belakang ke depan. Tak, oleh kerana kadang-kadang orang lambat datang dari depan ke belakang. Di belakang sekali tu mak gen dah jaga. Ini berlaku kat Malaysia. Pak Imam cerita dengan saya. Sampai kepada dia, dia pakai macam orang nak sembahyang, pakai songkok haji. Sampai kepada dia, dia peluk, dia bawa lari suka kuat hati. Selepas. Jadi sekarang dia tak buat lagi. Sebenarnya boleh mengganggu, ya kan? Kadang-kadang, bila Ja'far kasih, Munif tak kasih, dia segan. Terpaksalah dengan khutbah dan sebagainya dikeluarkan. Kadang-kadang orang bagi tak ikhlas kerana dia segan. Orang semua bagi, maka dia bagi juga. Yang seperti ini jangan diganggu. Di luar tu dah ada tabung. Tiang-tiang masjid tu dah ada tabung. Tak payahlah ya. Kalau orang dah nak niat dan infak, dia akan pergi cari tabung tu insyaAllah. Tak payahlah. Teruskan sahabat. Akhir Ustaz. Di antara makanan yang haram, seperti makanan yang tidak disembelih oleh orang Islam atau peminum arak, mana yang lebih besar dosanya Ustaz? Arak paling besar dosanya. Dikatakan Al-Hamru Ummul Kabair. Dalam hadis, antaranya dari Umar bin Khattab, riwayat Muslim, arak adalah Ummul Kabair. Al-Hamru Ummul Kabair. Teruskan. Ambil daripada patok. Saya rasa subjek yang kedua ni kita tangguhkan. Memang sebenarnya sebulan sekali kita jawab soalan-soalan seperti ini. Kita dah 2 bulan ke 3 bulan tak jawab keseluruhannya. Kita jawab insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dan harus dilakukan terhadap suami yang sering menyihir isterinya sehingga setan-setan itu mengganggunya jika isterinya sudah berhenti membaca Quran atau solat? Betul ke? Ataupun hanya sangkaan-sangkaan sahaja? Kalau suami kita sihir kita, untuk apa dia sihir? Sebenarnya perlindungan-perlindungan daripada sihir insyaAllah. Kalau kita amalkan ya, saya dah bincangkan banyak, malah ada seminar bagaimana perlindungan diri kita daripada sihir. Jadi baca ayat-ayat, zikir-zikir, perlindungan daripada sihir, insyaAllah kita tidak akan diganggu oleh sihir. Dan saya dah jelaskan kepada antum, kita kena percaya adanya sihir tapi tidak boleh percaya dengan kuasa sihir. Jadi katakan kepada Muslimah ni, jangan percaya dengan kuasa sihir insyaAllah. Kita tak akan kena sihir insyaAllah. Teruskan. Salam Ustaz. Bolehkah Ustaz jelaskan, bolehkah kita salaman dengan anak buah sebelah isteri atau sebelah suami atau isteri? Boleh, anak buah itu kan anak buah kita, anak saudara. Boleh insyaAllah. Dan kita tak boleh kahwin dengan dia. Yang tak boleh kahwin itu mahram kita ataupun mahramah insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bacaan talqin untuk jenazah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang sahih tidak sunnah baca talqin. Teruskan. Apa hukumnya dan harus dilakukan terhadap suami yang bersikap ego, buka dan bertambah panas baran semenjak beliau mendapat wang pendapatan yang banyak? Terima kasih Ustaz. Doakanlah suami itu supaya Allah SWT lemburkan hatinya. Kena sabarlah kan. Ada satu contoh dalam Al-Quran. Asia, suaminya Fir'aun jahat. Tapi dia bersabar. Allah beri kemenangan. Kalau kita tak bersabar, dan kita mesti ingat, ad-dinun nasihat. Qala liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin dan orang awam. Jadi suami kita tu perlu nasihat. Kemudian, kita doakan. Kalau masih berterusan, cari orang yang agak disegan untuk menasihati dia. Ya, tapi janganlah nanti mencari orang yang dengan orang ini keadaan rumah tangga lebih keruh. Jadi kita usahakanlah ya. InsyaAllah kalau boleh bawalah suaminya ke kuliah seperti ini. Selalu-selalu dengan paltok. Ya, sebab apa untungnya kita ego dengan isteri kita? Apa untungnya? Apa untungnya kita mengasari dia? Apa untungnya? Apa untungnya kita tipu dan sebagainya? Tak ada untung. Kita memilih rumah tangga untuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mesti tahu bagaimana. Apakah kita boleh menipu dia? Apakah kita boleh ikut? Ikut itu takbur. Takbur itu satu daripada sifat boleh membawa kepada syirik asghar. Kalau kita mensifati sifat yang tak bagus kepada isteri kita, anak kita lihat. Besok anak kita akan mewarisi sifat yang tidak bagus. Maukah anak kita menjadi seperti apa yang dilakukan oleh kita, yakni ganas dengan isteri, sepak, terajang, maki, hambon, itu tidak boleh. Sebab amanah yang paling besar Allah beri kepada kita setelah Islam dan iman adalah isteri. Betul kan? Ini pun banyak yang kita bincang. Jadi jagalah amanah ini sebaik mungkin. Suami yang tidak berlaku baik dengan isterinya, bermakna dia tidak melaksanakan amanah. Haram hukumnya. Jadi takbur, sombong itu bukan sifat orang beriman. Sombong, takbur itu sifat syaitan. Jangan ambil sifat syaitan. Allahu a'lam, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sah solat jika bila sujud dan tangan berada di atas rekung dan bukan di atas sejadah? InsyaAllah tak ada masalah. Yang penting tangan itu apa hazul mangkibai, tidak melebihi bahu atau tidak melebihi telinga, dan apa siku ini dijauhkan daripada apa dia? Apa namanya, rusuk. Dan ujung-ujung jari dihadapkan ke kiblah. Itu yang perlu dijaga. Kalau tak jejaskan bumi tidak sah. Ia yang perlu dikenakan bumi, dahi dan hidung. Dua tapak tangan, dua lutut dan dua ujung-ujung kaki kita. Adapun kalau dahi ataupun hidung terhalang oleh terkung, itu sah. Kenapa? Kita punya lutut terhalang kenapa seluar? Sedangkan kata Rasulullah SAW kena. Yang kena apa dia? Dahi dan hidung. Lagi? Tangan, tapak tangan. Dan lutut. Dan? Okey. Ada mengatakan kalau dahi kena songkok ataupun kena telkung tak sah. Bagaimana perempuan pakai hijab? Katanya kena buka hijabnya. Tidak, bukan macam tu. Sebab yang kena dimaksudkan dahi, sentuh. Sama ada dilapik dengan songkok dan sebagainya, tak sah. Sebab kalau katakan mesti buka, bermakna entah punya lutut kena buka. Jadi, tak perlu insyaAllah. Tak payah dibuka. Yang penting, sentuh tempat sujud. InsyaAllah. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menyimpan duit di dalam bank yang memberi interest? Dan apa yang boleh dilakukan duit yang berupa interest itu? Kalau kita tidak simpan kat bank, nak simpan kat mana? Saya yakin orang Singapura duitnya ratus ribu separuh. Simpan kat rumah. Maksudnya, nanti kita, ya, orang-orang yang apa ni, yang ambil kesempatan banyak dan bahaya. Makanya kita kena ambil istilah usul fiqh, akhafu min dararain. Kena ambil yang ringan daripada bahaya yang lebih besar. Simpan di rumah bahaya. Ya kan? Maka oleh kerana kita wajib simpan kat bank, anda katakan wajib untuk keselamatan, tidak ada bank yang tak kasih interest. Ada bank yang tak kasih interest? Semua bank ada interest. Sebab semua bank negeri kita bank kapitalis. Mesti ada interest. Cuba bagaimana duit interest ni boleh diambil? Sebagian ulama-ulama salaf kita, terutama yang banyak di Indonesia ni, dia mengatakan jangan diambil, tidak boleh. Malah kalau boleh katanya jangan simpan duit kat bank. Kita sekarang kena simpan duit kat bank. Bagaimana interest tu? Saya meminjam fatwa ataupun mengambil fatwa dari At-Tantawi. Berkali-kali bila ditanya, At-Tantawi rahimahullah sudah meninggal. Saya dengar ceramahnya di mana? Dia penceramah di TV dan radio Mekah. Penceramah di radio dan TV Mekah. Berkali-kali ditanya, orang Arab banyak menyimpan wangnya di bank Eropah. Jadi bila diketahui, kalau interestnya tidak diambil, interestnya digunakan untuk agama Kristian. Mereka ambil untuk menyebarkan agama Kristian. Jadi kata Syekh Tantawi, tidaklah diambil, wajib diambil. Kemudian dibawanya fatwa Ibn Taymiyah. Duit interest ni, kata Ibn Taymiyah, boleh digunakan untuk awam. Apa dia? Seperti jalan raya. Rosak, maka dengan duit kita gunakan. ataupun pintu sekolah, ataupun apa saja, seperti buku. Sebab buku ni bukan dimakan, digunakan untuk awam, siapa-siapa pun boleh baca. Makanya kalau ada interest misalnya, susah nak di ini, taja buku bagi pada sahabat-sahabat. Itu lebih baik dan tidak boleh dimakan. Dimakan hukumnya haram hatta yaumul qiyamah. Jadi duit interest jangan dimakan. Bawa pergi Mekah tak sah. Kalau diberikan baju, kita sembahyang dengan baju tu, sembahyangnya tidak diterima. Sebab sembahyang itu doa. Bukankah pernah dalam hadis Bukhari, seorang yang mengangkat tangan, mencucurkan air mata, dalam keadaan kusut masai, pakaiannya dan keadaannya berdebu. Kenapa dalam keadaan musafir? Musafir itu kata Rasulullah SAW, kita akan minal azab. Musafir itu siapa ya? Dia berdoa, meminta-meminta, kata Rasulullah SAW, kaifa ayustajab. Bagaimana Allah terima? Makaluhu haram, wa masyrabuhu haram, wa libasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan hasilnya semua haram. Bagaimana dia terima? Jadi interest termasuk duit haram. Jadi kalau digunakan untuk pakaian dan sebagainya, tidak boleh. Tapi kalau digunakan untuk buku misalan, untuk orang, untuk penggunaan awam, tak ada masalah. Tapi untuk makan, untuk minum, dimasukkan ke masjid, tabung masjid juga tidak boleh. Ya, dan diberikan untuk budak sekolah juga tidak boleh. Ya, insyaAllah untuk buku dan untuk kepentingan awam, keperluan awam boleh. Ya, sahabat. Itu pun ulama mengatakan tak boleh dielakkan. Kecuali seperti kita terpaksa, katanya boleh tak beli insurans. Itu khilaf. Insurans kereta. Sebab kita banyak kena tipu masalah insurans kan. Seumur hidup kita beli kereta, tak accident, duit kita habis puluh-puluh ribu, ratus ribu boleh habis. Itu kalau banyak kereta lah. Ya kan? Setiap tahun kena beli. Oleh kerana kita tak pernah accident, ratus ribu habis. Sedangkan kalau kita boleh simpan kat bank tu, banyak dapat duit tu. Ya, alukulihang, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ya? Itu juga tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tapi kalau nak diberikan buku, diberikan kepada siapa, insyaAllah. Ada sahabat-sahabat kita seperti di Radio Hang, dia tak mau duit tu. Ya, sahabat-sahabat kita di Indonesia tak ada duit tu. Tapi kalau kita pinjam fatwa Ibn Taymiyyah untuk keperluan awam, buku untuk boleh jadi keperluan awam ya, buku ya. Itu bukan barang makan. Sebab buku bukan kita seorang baca. Orang lain juga boleh baca. Jadi ada sahabat yang berikan kepada saya, ustaz ini interest. Ustaz gunakan untuk infak buku, saya ambil. Memang kami sangat memerlukan duit untuk membantu pelajar-pelajar terutamanya yang sedang memerlukan buku. Dan mereka sangat menghargai buku kita. Jadi buku-buku yang kita berikan kepada mereka, mereka manfaatkan. Dan kita boleh lihat ya, setiap seminar yang kita jemput pelajar-pelajar, pelajar akan bawa kawannya hingga memenuhi seminar-seminar yang ada. Siapa paling ramai di antaranya pelajar. Bagaimana pelajar boleh tertarik dengan salaf ni? Kerana buku. Dan kita mesti tahu ya, mesti sedar. Berkembangnya syiah di Malaysia, di universiti-universiti, hatta di Singapura, hatta di Indonesia, melalui buku. Beli buku. Saya banyak dapat buku-buku syiah, yang mana bukunya standard saya. Bukunya bagus. Tapi diberi percuma kepada pelajar-pelajar. Hatta orang pergi masjid sekarang, diberi buku yang setebal, buku tu harganya lebih kurang dalam RM50, dia kasih percuma. Itu dari apa? Suzy. Apa namanya buku tu? 3 jilid. Itu kalau nak tengok, di rumah anak ada 3 buku tu. Dia kasih percuma. Saya tanya penerbit, berapakah buku ni? Kosnya lebih kurang RM50. Tapi satu kuntilan diturunkan, dibaginya ke masjid-masjid. Bagaimana cara baginya? Bila imam qad qamatis salah maka dibagi. Kalau tidak, mungkin kena rampas. Syiah membagikan buku-buku untuk merosakkan akidah yang tebal, tebal saja. Macam ini tebalnya. Tebal. Seperti buku yang apa? Tebalnya seperti tebal ni, tapi buku kecil lah. Harganya kurang lebih RM50. Itu diberi percuma kepada masyarakat supaya masyarakat terpengaruh dengan syiah. Jadi oleh kerana kita tidak ada kemampuan untuk menyebarkan buku-buku seperti ini, ia interest antum kalau diberikan kepada anak, insyaAllah kita berikan buku. Dan kami, saya sendiri tidak mampu untuk menyebarkan buku. Saya tidak mampu sekarang. Walaupun sentiasa, tanya Salman, sentiasa mereka minta, ustaz mana buku yang boleh kami edarkan di universiti-universiti. Dan berkembangnya salaf di antaranya adalah buku. Jadi bagaimana? Dan saya terima kasih kepada sahabat yang boleh katakan setiap bulan atau dua minggu sekali kasih infak untuk buku. Sahabat tu di ujung tu. Datang keluarganya dan ustaz infak buku. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmatinya dan menjadi amal jariah. Dan kita mati meninggalkan ilmu dan amal jariah. Ilmu meninggalkan apa saja yang manfaat dan amal jariah di antaranya buku jadi amal jariah. InsyaAllah. Saya tak tahu macam mana nak kempen untuk mendapatkan wang untuk sebarkan buku. Saya tak tahu macam mana. Sebab dah macam-macam kempen. Tapi di antara responnya fitnah. Di antara responnya fitnah. Kenapa? Cakap kenapa buku ustaz? Orang nak buku anak. Buku Indonesia seperti buku ni banyak tak faham. Dah beli ustaz, saya tak boleh baca lah ustaz, kasih balik. Kenapa tak faham bahasanya? Sebab bahasa anak bahasa Malaysia. Bahasa Singapura. Jadi mereka yang minta buku anak, ya kalau mampu kita lakukan, kalau tak mampu saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Teruskan soalan, apa soalannya? Salam ustaz. Salam ustaz, apa kata? Benarkah kalau seorang yang meninggal dunia dan ditinggalkan hartanya, bagi yang hidup pula sibuk dengan faraidnya, adakah orang yang meninggal itu tak tenteram? Terima kasih. Ya, penting dibagi dengan faraid. Ya, tak tenteram kalau tak dibagi dengan faraid. Tetapi yang menanggung orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kecuali orang sebelum mati tak diwasiatkan. Wasiatkan supaya dibagi dengan faraid. Kalau tak diwasiatkan, kalau bergaduh, berperang, bertumbuk, berparang, itu salah orang tu. Kembalikan kepada faraid. Saya nasihatkan kepada antum di sini. Nasihatkan anak kita. Kalau ada yang meninggal, dikembalikan kepada faraid. Faraid adil. Kalau tidak, boleh bergaduh. Begitu juga ada bertanya kepada saya. Ustaz, keluarga saya ini 10 orang. Semua setuju untuk bagi adil. Kata anak, kalau dah setuju bagi sama. Katakan 10,000. 1,000-1,000. Ya, okay. Tapi kalau satu orang saja tak setuju, tetap kepada faraid. Ya, kalau katakan 10 anak, 10 setuju dibagi dengan sama rata atau lebih kurang, okey. Tetapi kalau seorang saja tidak setuju, tetap kembali kepada faraid. Tak ada masalah. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang wanita dijatuhkan talak, bilakah bermula kiraan iddahnya? Pada hari itu. Kalau hari Jumaat malam bermakna dan mula hari Sabtu. Ya. Kalau siang, bermakna hari Jumaat tu. Sebab siangnya kita, siang, malamnya kita bermula daripada maghrib. Jadi kalau dikatakan, waktu maghrib lepas sembahyang bergaduh, aku ceraikan kau. Bermakna bukan dikira pada hari Jumaat, dikira pada hari Sabtu. Ya, hari Jumaat tak kena mengena. Okey, teruskan. Ustaz, apakah manhaj dakwah Salafiyah melibatkan diri dalam politik sekular demokrasi yang syirik seperti di Mesir? Agama kita agama sumuliah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu termasuk politik. Ya, tetapi bukan politik jahiliah. Tapi bukan politik dia katakan politik di demokrasi, demonstrasi. Bukan politik kapitalis sebagaimana yang ada sekarang. Adapun parti politik dan politik sekarang adalah politik jahiliah. Apa arti politik jahiliah? Demokrasi adalah ciptaan Yahudi. Demokrasi adalah daripada Yunan. Dihidupkan oleh Yahudi supaya menindas orang-orang yang dikatakan orang Goyim. Ini ceritanya panjang. Al-Kulihal dalam Islam apabila Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak disebut namanya. Rasulullah mengatakan adalah kamu pegang kepada khulafa sunat khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak. Dikatakan, dan akan berpegang kepada sunat khulafa ar-rasyidin. Apa itu khulafa ar-rasyidin? Disebut jawatannya. Disebut kepolitikannya, kesiasiannya. Bukan orangnya. Cara pemerintahannya. Cara politiknya. Jadi, dikatakan politik Islam itulah. Politik yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Adapun politik, dikatakan politik jahiliyah ni. Dikatakan politik demokrasi, dia diwajibkan ada parti pembangkang. Betul kan? Tidak akan ada satu parti, dikatakan parti sebuah negara lah. Parti demokrasi, kecuali ada pembangkang. Dalam Islam, tak ada pembangkang. Jadi dikatakan pembangkang itu khawarij. Okey, dalam pemerintahan Rasulullah SAW, siapa pembangkang? Zulkhusairah yang menentang Rasulullah SAW, pemberontak yang pertama. Begitu juga dalam zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Siapa dia dikatakan pembangkang itu? Khawarij. Ya, Khawarij. Jadi dalam pemerintahan Islam, politik Islam tak ada pembangkang. Tak ada pembangkang. Tetapi dalam pemerintahan politik sekarang mesti ada pembangkang. Jadi bezanya. Jadi kalau di dalam pemerintahan Islam, siapa nak jadi pembangkang? Orang Islam boleh bangkang orang Islam. Khawarij biasanya nak bunuh pemimpin ni. Jadi di dalam Islam politiknya bukan politik jahiliah. Bukan politik demokrasi. Tetapi apakah daya, negara Islam terpaksa mengambilnya. Kalau terpaksa itu lain. Ya, tetapi walaupun diwajibkan pembangkang, kamu kalau boleh jangan jadi pembangkang. Sebab dia dikatakan pembangkang itu khawarij. Khawarij itu kilabun nar. Dia katakan khawarij pembangkang itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai hanya neraka. Dan insyaAllah dalam Tauhid Hakimiyah yang saya sedang siapkan, lebih kurang 250 muka, kita akan bincangkan di antaranya masalah ini. Saya mula-mula sampai di Singapura, apabila cerita tentang Tauhid Hakimiyah, di mana di Muhammadiyah, terperanjat dia orang, ada ke Tauhid Hakimiyah? Jadi kita kena jelaskan, kita terperangkap, diperangkap oleh syaitan jenis khawarij dengan pemikiran Tauhid Hakimiyah. Wallahualam, satu masa lah kita bincang. Teruskan sahabat, ada masa sedikit lagi. Ataupun ini, ataukah demikian sifat dakwah sururiyah? Sururi dinasabkan kepada seorang tokoh ekonomi muslimin, As-Sururi Zainal Abidin, yang lari ke Birmingham di Eropah sana setelah diusir daripada Saudi. Dia pemikirannya adalah jihadi. Di antara pemikirannya adalah menumbangkan pemerintah yang tak berhukum hukum Allah. Maka di antara yang mau ditumbangkan kerajaan Saudi. Dan oleh kerana bila perang teluk, nampak orang-orang sururi ini, orang-orang yang berfikiran manhajnya manhaj ikhwan muslimin, maka mereka takut dipancung, mereka lari ke mana? Ke Eropah. Lihat, sedangkan di dalam Islam, boleh kita lari ke Eropah? Kalau boleh, kita hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Ini daripada negeri Islam, lari ke negeri kafir. Hidup di negeri kafir dan berdakwah menghidupkan dakwah sururi. Cerita sururi, apa salahnya kita bincang. Di sini, Ana pernah bincangkan. Di depan Ana, di tempat antum ni, di sini Ana bincangkan tentang sururi. Mungkin sudah lupa. Bila Ana mengkritik Dr. Asri yang mengatakan bahawa Kardawi begitu begini, yang dikatakan dakwah salafi kita begitu dan begini, mudah-mudahan Asri ini bertobat dan kita doakan dia menjadi seorang salafi yang sebenar. Bila pemikirannya ikhwan, maka Ana kritik. Ana kritik di sini dan dimasukkan dalam YouTube, subhanallah. Ratusan ribu orang yang mengikutinya dan alhamdulillah mereka faham apa itu sururi sekarang. Jadi golongan sururi adalah golongan yang keluar daripada manhaj salafi, dan sururi mengaku dia satu daripada gerakan salafi, dan gerakan sururilah yang menimbulkan GI, yang menimbulkan teroris, yang menimbulkan bom sana bom sini. Golongan inilah sururi. Apa buktinya? Jom kita bongkar buku-buku tulisan mereka. Jadi orang-orang yang katakan ikhwan, ikhwani, kebanyakannya adalah sururi. Sekarang ni sururi, sururiun. Ya, insyaAllah sekurang-kurangnya kita dengar apa itu sururi, dan kita walaupun tidak mengetahui seluruhnya, sekurang-kurangnya apabila sebut sururi, dia gulungan, bukan gulungan salafi. Dia gulungan ikhwani, ikhwanul muslimin. Dan manhaj ikhwanul muslimin seperti manhajnya tabligh, Hizbut Tahrir, sama tu. Yang kata Rasulullah 72, yang ke neraka. Kenapa? Sesat. Ada mengatakan ustaz berani sesatkan? Nabi mengatakan sesat. Cuma satu je yang selamat. Yang 72 ke neraka. Apakah dia termasuk 72? Ya, salah satu daripada 72. Sebab dia tak mau berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Dengan pemimpin. Jamaah kita sekarang adalah dengan pemimpin. Ya. Ratusan hadis dengan fatwa para ulama yang diwajibkan kita bersama pemimpin. Tapi sekarang orang menentang pemimpin. Saya banyak ceramah ditutup, kenapa? Apabila menyentuh masalah ni. Ya, baru-baru ini tempat saya pun baru ditutup ni. Kenapa? Menyentuh masalah. Masalah ni. Ya kan? Bila kita katakan kita mesti bersatu dalam dengan pemimpin. Pemimpin kita tak berhukum hukum Allah, itu alasannya. Pemimpin kita begitu dan begini, subhanallah. Ini manhajnya manhaj khawarij. Okey, teruskan soalan. Allah mencipta Adam menurut rupanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ustaz boleh tolong ulaskan hadis ini? Ini panjang lebar kalau diulaskan, kita imani saja. Ya? Dan kita dapat melihat di antaranya dijelaskan juga oleh Imam Al-Bahri dalam Syarah Sunnah. Ha, kita bincangkan kemudian. Ini perlu pembahasan yang panjang lebar. Nanti salah faham bahaya. Teruskan, tinggalkan dulu. Ustaz, saya ada membaca hadis bila seseorang itu akan meninggal dunia, malaikat maut akan datang menjelma sebagai seorang yang tampan dan berbau wangi, seandainya orang itu soleh. Dan menjelma seseorang yang menakutkan dan berbau busuk, seandainya orang itu ahli neraka atau kafir. Tentang menjelma sebagai wangi-wangi dan pakai wangian, wallahualam. Tetapi datangnya malaikat dengan rupa yang elok, dengan apa, dengan lemah lembut, maka bukan seorang malaikat saja, ditemani dengan malaikat-malaikat yang lain. Sehingga Quran mengatakan kepada orang yang akan dicabut nyawanya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Didatangkan para malaikat. Artinya kalau seorang si bulan itu mau dicabut nyawanya, maka datang malaikat maut, malaikat yang cabut nyawa dalam keadaan yang berseri-seri. Apakah wangi tak wangi, wallahualam. Tetapi ditemani juga dengan beribu malaikat. Istiqamah. Ya, orang yang istiqamah. Makanya fastaqim kama umir. Yani orang yang istiqamah dalam akidah, maka akan didatangi oleh malaikat maut dengan keadaan yang sangat mesra dan sangat apa? Sangat menyenangkan. Sampai orang tu suka sangat berpeluh. Tanda kematian husnul khatimah berpeluh. Happy sangat macam ini berpeluh dia. Tidak mesti-mestinya orang berpeluh tu ketakutan, tidak. Malah akan ditenangkan jiwanya oleh para malaikat. Malaikat yang datang, Syekh. Malaikat. Wa absyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi istiqamalah dalam akidah ni. Kalau kita ingin menemui malaikat dalam keadaan yang, tetapi kalau orang tu hidup dengan penuh maksiat, terutama yang syirik, yang kafir, malaikat datang dengan bengis dan akan direntap nyawanya dengan begitu sangat sakit. Ya, jadi cerita Nabi Musa tadi kan, malaikat datang santunnya, apa mulianya malaikat ni, sehingga diingat malaikat ni datang yang berupa manusia nak cabut nyawa dia, artinya nak bunuh dia, maka dilempangnya sekali. Ini menunjukkan bahawa malaikat sangat mesra kepada orang yang mau dicabut nyawanya kalau orang tu orang yang soleh. Ini banyak hadisnya. Kalau kita nak bongkar hadisnya tentang sakratul maut, bagaimana malaikat maut akan menyabut nyawa seseorang, banyak hadisnya. Ya, ada buku yang, tapi masih dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu cantik, tentang bagaimana orang menghadapi sakratul maut. Ya, kematian ni hak. Ya, ada cerita-cerita hadis palsu dan sebagainya. Ini pun ada sebuah hadis, tapi Ibn Taymiyah tidak menolaknya walaupun hadis ini tidak sahih. Apa dia? Bila kita mati, maka datanglah dua makhluk, mak kita dan bapak kita. Bapak kita mengajak kepada Yahudi, mak kita mengajak kepada Nasrani. Katanya dua-dua agama ni betul. Sebab saat masa nak sakaratul maut ni, Ibn Taymiyah tak menolak hadis ni walaupun dikatakan hadis lemah. Tetapi kita jangan takut dengan hadis ni. Sebab orang yang istiqamah akan dibantu oleh malaikat. Ingat ya, bila malaikat rahmat datang, setan-setan akan berambus belah. Ingat ya, kalau dalam keadaan kematian didatangi oleh malaikat rahmat, setan-setan tak berani dekat. Tetapi kalau orang mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan syirik, dosa-dosa yang banyak, tidak mustahil yang datang para syaitan. Dan di antara syaitan, sebagaimana hadis ini, saya katakan hadis ini tidak ditolak oleh Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah pakai hadis. Tapi kata Albani hadis ini lemah. Tapi Albani belum cek seluruhnya. Mungkin kalau cek satu masa, Allah Alam ada penguatnya. Jadi di antara yang datang nanti adalah mak bapak kita. Tapi sebenarnya bukan mak bapak kita. Sebab mak bapak kita tak boleh turun. Ya, bukan. Syaitan. Dia datang menyerupai mak kita dan bapak kita. Dikatakan, masuklah Yahudi dan masuklah Nasrani. Oleh kerana mak bapak kita datang, kita pun percaya. Maka masuk Yahudi dan Nasrani. Ini ada hadisnya. Makanya, kata Ibn Taymiyah, bukankah dalam hadis, manusia sudah ditentukan qada dan qadarnya, nasibnya. Ada yang nasib manusia ditulis sejengkal ke syurga. Tetapi bila nak mati, terbalik sejengkal ke neraka. Ditakuti yang seperti ini. Ya kan? Dan ada hadis mengatakan, ada orang yang amalan hidupnya, amalan ahli syurga. Tetapi bila nak mati, amalannya amalan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi, apakah yang boleh menyelamatkan ketakutan-ketakutan yang berupa cerita daripada hadis seperti ini? Amal. Akidah dulu. Akidah dan amal. Sebab amal kita akan membantu kita. Contohnya, besok kita dikubur, jangan tak percaya, sebab yang tak percaya ni adalah Mu'tazilah. Kita akan ditanya oleh malaikat. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita boleh menjawab? Bahasa Arab. Siapa boleh bahasa Arab di sini? Mar Rabbuka, man Nabiyuka, dan sebagainya. Kalau anda tanya kepada antum, Mar Rabbuka, mungkin anda boleh jawab, Allahu Rabbi, man Nabiyuka, dan seterusnya tak boleh jawab. Yang boleh menjawab ni, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh kita Albani, amalan kita. Bukankah amalan kita akan dijadikan lembaga? Bukankah amalan kita akan dijadikan lembaga? Bagi macam mana kita nak dibantu oleh lembaga itu yang berupa amal kalau kita tak beramal? Dan bagaimana kita nak beramal supaya diterima oleh Allah SWT kalau tak ada ilmu? Maka ilmu membentuk amal. Maka ilmu membentuk amal. Makanya bila ada ilmu, perlu beramal. Ya kan? Makanya bila ada ilmu, perlu faham. Dah faham amal. Ilmu perlu faham, dah faham amal. Dah amal, ajarkan kepada orang lain, selamatkan orang lain pula. Jadi kalau kita tak ada ilmu, bagaimana nak beramal? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak faham satu amal? Maka berilmu, faham, amal. Dan amal ini akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai lembaga, sama ada besok dikubur, semasa kita ditanya. Ataupun semasa kita besok di padang mahsyar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hadis. Makanya kata Albani, bila memperkatakan tentang ilmu ini akan dijadikan amal, dibacanya ayat Quran, Alladina yu'minuna bil ghaibi. Ini adalah yang beriman dengan hal-hal yang ghaib. Ini jawapan anak, ya. Jadi, apa yang diceritakan oleh Ibn Taymiyah tentang orang yang menghadapi kematian, di antaranya akan menghadapi dua manusia. Mak dan bapaknya. Tapi sebenarnya bukan maknya dan bukan bapaknya. Tapi insyaAllah, kalau orang istiqamah dalam ilmu, dalam akidah, malaikat akan mengerumuni kita. Setan-setan ni semua celabut lari. Takutnya setan-setan kepada malaikat. Jadi bagaimana antum? Apakah antum ingin istiqamah? Kalau ingin istiqamah, istiqamah dalam menuntut ilmu dulu. Selagi saya hidup, selagi saya mampu, saya akan turun terus biar antum ilmu. Tapi kalau antum selagi sehat, antum tengoklah masa saya sehat lagi. Besok, besok, besok. Sebab besok sehat lagi. Saya tak sehat ni. Dan guru-guru kita berapa yang ada? Sikit sangat. Jadi mana yang ada cepat-cepat rebut, yang kita tinggalkan. Ya? Sebab yang menentukan kita besok adalah kita sekarang. Yang menentukan kita sekarang ilmu kita. Kalau ilmu kita tidak ada, macam mana kita nak pertahankan apa yang Allah suruh lakukan? Bagaimana kita nak meninggalkan apa yang Allah larang? Tak ada ilmu. Jadi ilmu yang menentukan. Ambil satu soalan, kemudian kita berhenti. Lagi enam. Enam. Cuba teruskan. Ustaz, adakah UFO yang kebanyakan orang melihat dan menurut saintis kelajuannya bagaikan kelajuan cahaya? Adakah ini malaikat? Allahuakbar. Tentang UFO, tanya kepada pakar UFO. UFO ni mengatakan bohong dan sebagainya. Allahuakbar. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa. Jadi katakanlah, kalau sudah bikin satu umrah, kemudian kita pergi ke mikat bikin satu lagi, adakah boleh? Adakah macam ini maksudnya? Itu bid'ah. Kalau nak umrah ke umrah, kita buat umrah. Lepas tu dah selesai balik ke rumah kita, ke Singapura. Ada duit pergi lagi. Itu umrah ke umrah. Adapun bila pergi Mekah, bila rehat sikit ataupun ada masa sikit, pergi Tanaim atau Jarana. Itu bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan, Khudu'ani manasikakum. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, ikutlah cara aku kerjakan haji. Rasulullah SAW tak berbuat. Dan sahabat tak pernah buat. Yang kita buat kenapa? Katanya kalau 7 kali haji sama seperti haji dengan Rasulullah SAW. Bukan di Mekah. Di Mekah kalau boleh kita jangan tinggalkan sembahyang berjamaah. Di mana? Di Masjidil Haram. 100,000 pahalanya. Bila pergi umrah ke Tanaim Jarana, banyak sembahyang-sembahyang yang ditinggalkan. Sedangkan itu perbuatan bid'ah. Bukan itu caranya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perlukah kita mengazankan bayi yang baru dilahirkan? Adakah ini hadis yang sahih? Adanya hadis da'if. Tak perlu diazankan. Teruskan. Ustaz, wanita lebih afdal solat di rumah. Adakah lelaki diwajibkan solat berjemaah di masjid kerana Nabi amat memberatkan lelaki solat di masjid? Iya, itu jawapannya. Tak pandai jawab, itu jawapannya. Teruskan. Ustaz, akhir zaman masih ada jual beli ke? Apakah hukumnya dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Dalam Islam ada namanya al-bai'. Dalam buku fiqh di antaranya bincangkan panjang lebar adalah al-bai', jual beli. Dan al-bai'u bil khiyar. Jual beli itu dengan pilihan. Begitu juga ahallallahu bai'ahu haram riba. Disebut di dalam Al-Quran sebagai bai', dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi ayat-ayat tentang riba, hadis tentang riba ada kaitan dengan jual beli. Dan jual beli memang diceritakan Al-Quran hadis. Teruskan. Ustaz, yang masukkan tadi jual beli adalah jual beli hamba. Jual beli hamba tidak ada, tapi tak mustahil untuk berlaku lagi sekali kan. Sebab tak mustahil besok orang kafir menggunakan sistem hamba lagi. Jadi orang Islam bila menyerang orang negeri kafir, sebab Yahudi akan menghidupkan ini semula. Yahudi sedang berusaha untuk menghidupkan sistem hamba. Siapa jadi hamba? Wallahu a'lam. Dan orang Islam nanti akan bangkit semula untuk membebaskannya. InsyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah kita perlu mengucapkan Alhamdulillah bila bersin di dalam solat? Iya, kita sendiri saja. Yang orang lain jangan. Kalau katakan saudara Jaafar bersin, dia cakap Alhamdulillah, anda tak perlu. Kalau anda katakan batal semayangnya. Yes, baru ulama mengatakan batal. Teruskan lagi soalan. Ustaz, duit interest dalam bank boleh tak buat makan? Apa yang halal boleh kita buat dengan duit interest? Terima kasih Ustaz. Kalau dimakan hukumnya haram. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah laknat orang yang makan riba, orang yang jadi saksi, yang jadi penulis, pemberi dan penerimanya. Dan tentang riba, walaupun Yahudi mengatakan al-bai'u mithlu riba, para Yahudi mengatakan jual beli itu riba, tapi turun ayat ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah jualkan halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya katakan duit riba tak boleh dimakan. Dan ditakuti bila kita makan atau beli pakaian, ditakuti doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah caranya beli buku? Ya silakan. Silakan. Ya teruskan. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jangan kasih duit yang haram kepada mereka. Ya, tak dapat pahala kita. Ya? InsyaAllah. Digunakan untuk awam. Nanti anak yatim tu gunakan untuk beli apa? Beli beras dan sebagainya kan. Jadilah kita orang yang bila bersedekah dengan duit yang halal. Allahu tayyib yuhibbut tayyib. Allahu jamil yuhibbul jamal. Apa tu yang jamal, yakni yang halal, ya? Tapi duit interest tadi kerana kita terpaksa nak buat apa? Ya, infakkan. Tak boleh. Jadi beli apa? Beli buku, tabur kasih kawan-kawan. Itu amal jariah insya-Allah. Akhiran Ustaz. Ya, akhiran. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dr. Mahathir mengatakan hukum hudud adalah bikinan ahli fiqh. Apakah benar? Mahathir orang awam. Dia bukan ulama. Dia bukan maksum. Saya tidak mempertahankannya. Tetapi saya mentarbiah antum supaya menghormati pemimpin. Kalau dia salah, kita jangan cari kesalahannya. Adin, nasihat. Untuk siapa? Untuk pemimpin. Jumpa dia, pak mata, nasihatkan dia. Kalau anta war-warkan seperti ini, anta mengaibkannya. Manusia yang mengaibkan pemimpinnya, Allah laknat. Itu masih pemimpin kan? Itu masih pemimpin. Walaupun dia sudah tak pegang jawatan, tapi dianggap masih pemimpin. Kita tak boleh menghinanya. Tidak boleh sama sekali. Saya rasa sampai di situ dan saya akhiri. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.